السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Surau, Tuan-tuan Ahli-Ahli Jatan Kuasa Surau dan Tuan-tuan Imam, Ustaz-Ustaz, sahabat-sahabat saya seterusnya, Tuan-tuan dan Puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kerana sudi mengundang saya ke Surau. Mudah-mudahan majlis Tuan-tuan pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebabkan malam ni malam Jumaat, jadi kita baca Yasin lah tuan-tuan. Ya. Allah berfirman di dalam surah Yasin: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Allah sebut dalam surah Yasin, surah yang sangat tuan-tuan hafaz. Pejam mata pun hafal ni. Sambil berbaring pun boleh baca Yasin. Sebab Yasin ni tak pernah lekang daripada kita. Nak pergi Mekah pun baca Yasin. Nak periksa baca Yasin. Nak kahwin baca Yasin. Mati baca Yasin. Sakit baca Yasin. Mana ada tinggal baca Yasin. Masuk rumah baca Yasin. Lari pada rumah je tak ada baca Yasin. Yang lain ni semua Yasin tuan-tuan. Mana ada tinggal Yasin kita ni. Sampai malam Jumaat tak boleh buat ceramah sebab nak baca Yasin. Fahami tak juga? Fahami tak juga? Bila buat ceramah malam Yasin, oi bantah, tepuk meja, tak setuju. Kema, tak setuju kata dia. Ni bahasa Perak ni, kema. Saya tak setuju. Malam Jumaat biarlah malam baca Yasin. Apa hal nak baca-baca Yasin lagi? Masalahnya faham ke Yasin tu apa? Mari tuan-tuan, ambil bacaan Yasin ni. Terlalu banyak ayat-ayat berkenaan dengan Yasin. Kita baca surah Yasin saja pun dah suka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang tu saja pun dah suka lah. Apa maknanya yuk Yasin? Entah. Atau kamu baca Yasin tak tinggi. Apa makna Yasin? Entahlah, tak tahu. Dia huruf-huruf rahsia. Hanya Allah. Kita pulangkan balik maknanya pada Allah. Tetapi ada ulama-ulama tafsir memberikan pemahaman. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Yasin itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ada dua nama lain bagi Nabi dalam Quran. Satu Yasin, satu Taha. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka tu ka tu balik pada Nabi Muhammad. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana. Sesungguhnya kamu itu di antara Nabi yang diutuskan. Kamu itu balik pada Yasin. Maka ulama mengatakan bahawa Yasin itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada perkataan domir. Ka, innaka, kamu. Ka itu maknanya kamu. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ka, Taha, tidaklah kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini untuk menyusahkan kamu. Ma anzalna alayka, kami tidak menurunkan kepada kamu untuk menyusahkan kamu tentang Al-Qur'an. Sebab itu Taha pun nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita pergi ke Madinah, bila kita pergi Madinah di Masjid Nabawi itu ada Taha dan ada Yasin di hadapannya. Sebab mereka berpegang dengan pendapat Ibnu Abbas mengatakan Yasin dan Taha itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata pula Yasin itu bukan nama Muhammad, bukan nama Nabi. Sebaliknya Yasin itu, ya itu wahai. Sin itu manusia. Wahai manusia. Ada pula yang kata, janganlah kita cari apa makna ya, apa makna sin. Yang paling penting kita cari ayat yang kedua, selepas huruf-huruf itu. Yang itu lebih besar daripada Yasin. Lebih besar daripada huruf rasih. Yasin wal Quranil Hakim. Sayyidina Ali kata, Yasin itu ialah satu panggilan pada manusia untuk mengkaji ayat nombor dua. Yasin wal Quran Alif Lam Ra Tilka ayatul kitab Taha Ma anzalna alaika al-Quran Alif Lam Mim Zalika al-Kitab. Selepas huruf Yasin, selepas huruf Alif Lam Ra, selepas huruf Alif Lam Mim, dia pasti ada kitab atau Quran. Kitab atau Quran. Balik rumah nanti tuan-tuan semak dalam Quran, selepas Alif Lam Mim, dia akan ada Zalikal Kitab. Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitab Yasin Wal Quran. Maka seolah-olahnya nak kata Sayyidina Ali, yang disuruh oleh Allah ialah mengkaji ayat yang kedua. Tak payahlah kita kaji yang pertama itu, sebab macam-macam huraian dia. Tetapi yang istimewanya yang kedua itu, iaitu kitab itu. Apa dia yang dikatakan Quran? Apa dia yang dikatakan sebagai kitab? Yang tu lebih baik kita kaji. Sebab ada orang yang duk kaji apa makna alif, apa makna lam, apa makna ra, apa makna ya, apa makna sin. Tapi dia tak kaji yang kedua itu, wal Quran. Apa dia keistimewaan Quran? Apa dia kehebatan Quran? Allah berfirman dalam ayat yang saya bacakan tadi, alam ahad ilaikum. Allah soal kita dengan satu perkataan a. Alam. A itu dipanggil sebagai alif istifham. Alam tarakai. Alam yaj'al. Alam, alam, alam. Alam nashrah. Alam ahad. Banyak perkataan alam dalam Quran. Alam itu bermaksud Allah soal. Allah meminta kepada kita satu jawapan. Alif pertanyaan. Alif untuk kita bagi jawapan. Alam ahad ilaikum. Bukankah aku sudah berpesan kepada kamu? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku sudah cakap pada kamu? Bukankah aku sudah pesan pada kamu, wahai anak-anak Adam? Alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Allah pesan bukan sekali dua, Allah pesan berkali-kali dalam Quran. Bukan untuk Nabi Muhammad saja Allah pesan. Sejak daripada zaman Nabi Adam lagi, Allah pesan, syaitan itu musuh kamu, syaitan itu musuh kamu, dan ambillah syaitan sebagai musuh. Persoalan dia tuan-tuan, siapa musuh tuan-tuan? Sekarang ni siapa musuh tuan-tuan? Syaitan ke orang? Syaitan ke siapa? Ada orang yang sekarang ni tak boleh baik. Walaupun duduk satu taman, walaupun duduk satu lorong, tak boleh baik. Sebab apa? Ish, dia belah sana. Abang tak tengok dia mati. Abang pergilah ziarah suami dia mati. Ish, yang mati itu pun belah sana. Kenapa abang tak ziarah? Hei, musuh aku tu. Allah tak sebut pun, Allah kata orang beriman tu musuh. Ya Allah sebut, musuhnya siapa? Syaitan. Tapi hari ni syaitan tak dianggap musuh, orang dianggap musuh. Yang ni yang kita kena faham betul-betul tuan-tuan ayat Quran ini. Syaitan itu musuh, anggaplah dia sebagai musuh. Memanglah ustaz, saya anggap musuh. Saya tak pernah langsung ustaz menyembah syaitan. Masa bila saya menyembah syaitan ustaz? Memang kita tak menyembah syaitan. Maksud menyembah syaitan di sini, jangan sembah syaitan di sini, maksudnya apa? Jangan memperturut hawa nafsu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut hawa nafsu syaitan. Jangan kamu perturutkan perangai syaitan, sifat syaitan, tipu daya syaitan. Itulah maksud jangan menyembah syaitan. Memanglah tuan-tuan tak sembah syaitan. Mana ada tuan-tuan sembah syaitan? Cuma orang sayang je, kasih je dengan syaitan ni. Ahli syaitan. Ada orang minat pada ahli setan. Oh, bercinta dengan ahli setan. Ada tuan-tuan. Tahun 84, cerita ahli setan. Yang ahli setan tu pun dah baik dah sekarang. Sudah berjubah dah tuan-tuan. Sudah berjanggut putih dah sekarang. Kita juga tak berubah pun. Kita duduk setan lagi. Yang si ahli tu pun dah baik dah. Tuan-tuan, memang kita tak sembah syaitan. Mana ada orang sembah pergi ambil patung pergi sembah. Tuan-tuan tak ada sembah. Tapi yang maksud ayat tu ialah kita mengikut tipu daya syaitan. Apa dia tipu daya syaitan? Ha, malam ni lah yang kita nak belajar ni. Sempena dengan Isra' wal Mi'raj. Sebab Nabi dah tunjuk dah tipu daya syaitan itu. Dipertunjukkan kepada Nabi. Syaitan tu datang macam mana. Syaitan ganggu macam mana. Syaitan hasut macam mana. Malah disebut dalam surah Al-A'raf juzuk 8. Syaitan datang daripada arah depan. Datang dari arah kanan. Datang dari arah belakang. Datang daripada arah kiri. Depan, kanan, belakang, kiri. Semua dia datang. Ulama-ulama bincang. Apa maksud depan? Depan maksudnya ialah syaitan akan mendatangkan was-was kepada benda yang akan kita pergi. Syaitan mendatangkan satu sifat yang kita tak yakin pada benda yang akan kita pergi. Apa dia benda yang akan kita pergi? Mati. Alam barzakh, kiamat, syurga, neraka. Syaitan akan jadikan kita ni tak takut dengan neraka. Selama roh aja ngumpat. Tak ada rasa salah mengumpat. Sebab syaitan dah kata dah, tak apa, bukan jadi dosa. Padahal mengumpat itu dipotong lidahnya dalam neraka. Bukankah Allah dah kata dah, wala yartab ba'dukum, jangan kamu mengumpat di antara salah satu di antara kamu. Tapi hari ini mengumpat menjadi satu budaya biasa. Kalau tak mengumpat tak sedap makan nasi. Sambil makan ulam, sambil pula cicah sambal dengan sambal yang dibuat daripada mengumpat. Hai, lagi laju tuan-tuan. Menyembang-nyembang di kedai kopi pun sambil tarik, tarik sambil makan roti bakar. Roti canai. Ditambah pula dengan kuah mengumpat. Lagi sedap. Kenapa yang orang tak rasa takut mengumpat? Sebab diyakinkan oleh syaitan. Tak ada benda kan mengumpat tu. Bahasa orang muda sekarang tak ada maknanya. Hentam sajalah. Syaitan datang daripada situ. Daripada arah kanan kamu. Arah kanan, ulama-ulama mengatakan syaitan datang daripada anak-anak dan isteri-isteri atau suami. Anak-anak menjadikan mak bapak lupa akhirat. Isteri menjadikan suami lupa akhirat. Isteri, suami menjadikan isteri tak ingat akhirat. Tak ingat Allah Ta'ala. Dia mari macam-macam. Anak punya pasal, mak tak sembahyang. Menunggu tuition anak di pusat tuition sampai tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak berjemaah. Mengaji pun tak mengaji dah sebab ambil anak tuition. Anak habis pukul 10 tapi dia tak pergi kuliah maghrib. Nunggu depan pusat tuition. Padahal kalau dia datang mengaji sekejap kuliah maghrib di surau masjid dapat juga ilmu. Tapi anak punya pasal tak boleh mengaji dia. Kadang-kadang anak punya pasal tak boleh sembahyang berjemaah. Tak datang ke kak malam ni Ustaz Kazim datang surau kita. Tak dapat le budak. Anak kecil tak dapatlah. Dengar di rumah je lah dengar, kata dia. Atau bila nak datang mengajinya, nunggulah budak besar sikit boleh lah. Elok dah besar budak tu, mengandung pula. Bila nak datang mengaji akak, tak dapatlah bawa budak sekarang ni, ha, kata dia. Atau bila nak mengajinya, nunggulah bersalin. Bila bersalin, nunggulah besar. Bila besar, mengandung lagi. Ini yang jadi masalah pada kita ni tuan-tuan. Udah tak semayang jemaah, tak ada. Bapak-bapak pun sibuk tak semayang. Pasal apa? Digodanya daripada anak, digodanya daripada isteri. Malam ni abang nak ke masjid, malam ni ada ceramah. Awak itulah masjid. Jomlah ke pasar malam. Ceramah ni tiap-tiap malam ada. Pasar malam ni seminggu sekali je. Fikirlah kita sama. Maghrib, kuliah. Kuliah, maghrib. Asal maghrib, kuliah. Jumlah kita cari. Bawang dah habis. Minyak masak dah habis. Ubi kentang dah habis. Maghrib. Tak pergilah tuan-tuan. Kuliah maghrib lah di pasar malam. Yang arah belakang itu apa? Setan datang digodanya manusia daripada arah dunia. Dunia ni kenapa diletakkan di belakang? Sebab kita akan meninggalkan dunia. Kita akan membelakangkan dunia. Kita akan tinggalkan dunia. Sebab tu ulama kata setan datang daripada arah belakang. Maksudnya ialah manusia disibukkan dengan dunia. bila kamu nak datang semayang berjemaah yuk, kita makin lama makin tua, tunggu aku pencin. Udah pencin? Ha, dah pencin tak semayang lagi, tak datang lagi semayang. Aku dapat kontrak pula sambung. Atau bila nak sambung mengaji, bila? Entahlah, tunggulah dulu. Dia sibuk kepada dunia. Tangan ni nak masuk derma ni terketok-ketok. Ni terketok-ketok nak masuk dalam tabung. Seringgit 10 ringgit, seringgit 10 ringgit. Dia gagal-gagal 20 sen. Oh, nasib baik ada 20 sen. Ingatkan nak bagi yang seringgit, jadilah dah. Dia gagal hak kecil lagi. Itu nama dia syaitan. Syaitan kata jangan bagi, nanti kamu rugi. Syaitan kata jangan bagi, nanti kamu miskin. Allah kata kamu bagi, aku tambah. Allah kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat. Allah kata tambah, tambah, tambah. Allah kata aku tambah kalau kamu sedekah. Syaitan pula kata jangan sedekah, nanti susah. Ikut syaitan, jangan-jangan sedekah. Nasib baik tabung tak sampai depan aku, alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang syukur tu. Minta-minta lah tabung pergi ke orang lain. Memang tabung tu bergerak ke orang lain. Dalam hati, alhamdulillah, kata dia. Ini syaitan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia mempercayai syaitan. Allah kata, siapa yang sedekah, aku tambah lagi. Ada pernah tuan-tuan tengok orang panggil. Orang panggil tabung. Hei, hei, sini belum. Sini, sini. Man, saya nak bagi ni. Jarang tuan-tuan. Yang banyak, salah. Dalam bahasa ayamnya, syuh, syuh, syuh. Itu bahasa ayam. Tapi tak gamaklah kita nak sebut syuh-syuh dalam masjid. Kita pun tunjuk. Ini udah, udah, udah kita dia. Cuba kita cari tuan-tuan. Yang ketiganya, yang keempatnya, yang dikatakan setan datang daripada arah kiri, maksudnya manusia disibukkan dengan harta. Setan akan menjadikan manusia sibuk dengan harta. Udah tak ada rumah, sibuk cari rumah. Bila dapat rumah, sibuk kemahkan rumah. Bila dah kemahkan rumah, sibuk besarkan rumah. Bila tak ada kereta, sibuk cari kereta. Bila sudah ada kereta, sibuk nak maintain kereta. Sampai lupa untuk akhirat. Sepatutnya makin ada kereta, makin panjang langkah untuk beribadah. Makin ada rumah, makin panjang ibadah untuk. Makin panjang langkah untuk beribadah. Tetapi ada orang yang ditipu oleh syaitan. Makin ada harta, makin tak datang berjemaah. Kereta 3 buah di rumah. Kereta kelisa 1, wira 1, sorong 1. Semayang tak sampai. Motor pun ada, tak sampai. Masa naik basikal hari tu sampai. Bila sudah ada motor, tak sampai pula. Panjang langkah pula. Nu, giant nu. Maghrib-maghrib jaya cari raksasa di sana. Jadi tuan-tuan, bila kita faham syaitan ni dia goda kita, macam mana? Macam mana nak kena syaitan? Macam mana nak tahu tipu daya syaitan? Kalau kita tidak tahu sifat-sifat syaitan. Bukankah Nabi telah digoda dalam Isra' dan Mi'raj? Godaan syaitan itu. Dipanggilnya, diganggunya Nabi dengan dibawanya api kejur Nabi Muhammad, dibawanya obor. Hambanya Nabi, Nabi baca doa, dia jatuh tersungkur. Ya, jatuh. Bangun lagi, kejar lagi Nabi Muhammad, jatuh lagi. Bangun, kejar lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca doa, jatuh lagi. Jatuh tu tuan-tuan sampai terkoyak seluar dia. Dia buka seluar dia, dia lempar ke dunia. Itu yang orang pakai sekarang ni, seluar jin terkoyak lutut. Puncanya pada itulah tuan-tuan. Seluar jin tu jatuh terkoyak lutut dibuang. Kita dapat, kita pakai pula tuan-tuan sekarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan bahawa syaitan dia takkan jemu berusaha untuk menyesatkan kita. Bukan dia saja halang semayang. Tuan-tuan jangan faham syaitan ni halang semayang. Jangan semayang mat. Buat apa semayang? Muda lagi. Relax lah. Bro, relax lah bro, syaitan kata. Janganlah semayang, muda lagi bro. Kita pun tak semayang, tu yang jadi bro tu. Lu bro, bro, bro, lama-lama bro. Syaitan dia goda kita, bukan tak semayang. Kalau kita tak semayang, dia telah berjaya. Dia pun tak semayang. Pasal apa tak semayang? Macam-macam lah, syaitan goda. Ada orang tak semayang kerana sibuk berniaga. Asal nak tutup kedai, lagi ramai orang datang. Ada orang yang tak semayang sebab kawan-kawan tak semayang. Dia berkawan dengan orang tak semayang. Ada orang yang tak semayang sebab kenduri kahwin. Tak semayang subuh, tak sempat. Zuhur tak sempat, asar tak sempat. Maghrib baru sempat. Zuhur dah asar tinggal. Bila tanya kenapa makcik tak semayang, makcik zuhur. Hei, sibuk benar ustaz. 6 harakat ustaz. Maknanya sibuk betul lah. Sibuk benar ustaz. Sedara datang ramai ustaz. Habis tu bila makcik semayang, nantilah makcik kodok dengan asar makcik jamak sekali. Rumah makcik di mana? Ini hang belakang. Atau macam mana makcik nak jamak? Tak cukup 2 merhalah. Tak apa ustaz. Tuhan pun faham makcik sibuk. Dia ingat Tuhan tu mak saudara dia ke apa? Duk Tuhan faham, Tuhan faham mak saudara dia. Ada orang yang tak semayang sebab sakit. Sakit pun tak semayang. Tak semayang tuan. Tuan ni tak semayang tuan haji. Penat. Kita tengok dia pun penat. Bukan kata dia je. Ha, penat-penat pun kena semayang tuan haji. Cakap tak boleh. Tu boleh. Tu boleh cakap. Sikit boleh lah. Kalau sikit, baca sikit-sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baca sikit-sikit sudah lah. Sampailah habis wala zalim pelan-pelan. Jangan sikit tu 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Itu batal. Tak habis Fatihah kamu dah sujud apa? Baca pelan-pelan sampai habis. Jangan paksa-paksa. Agak-agak tak boleh berdiri. Duduk atas kursi. Agak-agak tak boleh duduk atas kursi. Berbaring. Pelan-pelan. Kena semayang. Ada orang sakit sikit pun tak semayang. Tak semayang yuk. Ustaz nampak ada tangan saya patah. Habis tu? Yelah nak semayang macam mana? Nak wuduk macam mana? Tak tangan patah macam ni? Semayang, semayang. Kalau saya sihat saya semayang ustaz. Saya seruh saya. Macam mana pun kena semayang. Habis tangan ni macam mana? Biarlah macam itu. Sangkutlah dekat tengkuk. Tak payah angkat takbir. Allahu Akbar. Habis tu rukuk macam mana tangan nak letak di lutut? Tak payah letak. Oh tak ada belajar. Belajarlah. Sebab tu kita kena belajar. Masalah tak nak belajar. Sampai akak-akak ni, makcik-makcik ni balik surau. Orang colek pun kena semayang. Balik surau malam-malam pukul 10. Malam ni lewat sikit habis. Pukul 10 balik rumah. Jalanlah lenguk-lenguk berjalan. Datang satu van, dia tangkapnya kita. Sumbat dalam van. Dihumbannya kita dalam bilik. Cina pergi colek kita. Besok subuh kena semayang. Dalam bilik ustaz. Kiblat mana ustaz? Makcik tak tahu ustaz. Dalam bilik semua tutup. Mengadaplah mana-mana pun makcik. Wuduk tak ada ustaz. Tak payah wuduk. Semayang je lah. Bolehlah semayang ustaz. Tapi makcik ni hadah besar ustaz. Macam mana pula hadah besar semalam elok je. Cina tu rogol makcik ustaz. Kenapa makcik tak melawan? Mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama biar je lah. Gitu dia. Wajib semayang sampai tahap macam itu. Tambah kita ni sihat-sihat. Setan ni bukan setakat dia larang kita semayang. Kalau kita lawan setan, aku semayang juga. Kita menang. Setan kata, cis, berdebah punya orang, boleh semayang juga ya. Datang pula setan nombor 2 pula. 2 pula calik mari. Yang tadi satu calik. Dia mari pula ganggu kita semayang. Masa itulah gatal semayang. Cuba tuan-tuan tengok. Sebelum semayang ada gatal. Ada garu-garu. Ada tuan-tuan garu sini. Asyik semayang je tu. Dia mari gatal. Bismillahirrahmanirrahim. Garu. Setan usik di situ. Kadang-kadang kaki belah kiri gatal. Tuan-tuan pernah tengok ada orang semayang. Kaki belah kiri dia gatal. Kaki belah kanan garu. Gerik. Kita tengok hamba Allah ni apa. Hei dia ni semayang. Kaki belah kanan boleh garu tu. Prok. Boleh pula dia berdiri satu kaki. Kenapa jadi macam itu? Syaitan. Dia kadang-kadang jadi bersin. Kadang-kadang menguap. Tak percaya tuan-tuan. Cuba tengok esok semayang. Tak pun maghrib isyak nanti semayang. Seorang sebelah menguap. Sebelah dia insyaAllah menguap. Sebelah pun. Pasal apa? Syaitan. Dia suruh semayang. Dia bagi kita semayang. Tapi tak khusyuk. Hati teringat macam-macam. Sebab tu saya tak apa suka setengah masjid. Dia bubuh di atas ni. Information apa nama digital tu. Saya tak suka. Nanti tok imam baca ayat panjang, tuan-tuan nak tengok bawah letih, munduk tempat sujud. Lama-lama tengok atas. Kuliah perdana ustaz. Nampak tak? Dia mari kuliah perdana ustaz Kazim. Rukuk Allahu akbar. Tengah rukuk ingat bubuh ibu lah. Entah? Sami Allahu liman hamidah. Oh, 16. Ha, insya-Allah, insya-Allah. Sebab tu bahaya tuan-tuan, syaitan dia mari ingat macam-macam. Sebab tu saya tengok tuan-tuan punya tempat cantik dah. Depan ni lapang, tak ada tulis apa. Okeylah. Dia menghalang kita, tak menghalang kita supaya kita ni tak khusyuk. Baguslah. Setengah orang bukan setakat dia bubuh digital tu saja. Dia bubuh jatuh kuasa masjid ni. Siap gambar lagi. AJK masjid pun dia bubuh. Pengurusi. Tengah semayang tu boleh tengok. Pengurusi. Ini pengurusi. Tengok pula tu siap. Oh, rasa pernah tengok tapi di mana ya. Yang tu yang setan buat. Sebab tu kita kena cari jalan supaya setan tak ganggu. Nabi Muhammad pun baca doa bila nak semayang. Takkan tuan-tuan tak baca doa? Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bacalah masa kita berdiri tegak tu. Jangan duk usolli lagi. Tileklah dulu. Janganlah duk cuek punggung orang. Ini dah duduk dalam saf main cuek punggung orang. Nak semayang ni. Ada orang dah dalam saf boleh menyembah lagi. Macam lepas semayang, sok dia bawa ke. Okey. Dalam saf tok imam dah nak angkat takbir dah. Berhenti tok imam. Bawalah saya sekali. Demam bertiga je semayang tuan-tuan. Imam seorang, tok siap seorang, tok bilik seorang. Jadi yang tu tak betul. Nabi buat bila nak semayang. Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzubika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dapat makcik? Dapat? Ha, dapat. Makcik yang lepas tu dia angguk. Tuan-tuan tanyalah pada dia. Dia dapat. Yang mana tak dapat, tanya pada akak kita tu. Dia angguk dapat lah tu. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita baca macam tu, gangguan hilang. Sebab syaitan datang. Yang ketiga, syaitan datang dalam semayang. Ni macam mana? Dia bukan larang kita semayang. Tapi dia suruh kita semayang kerana dia. Walaupun kita sebut dalam takbir, lillahi ta'ala. Tapi sebenarnya kita semayang kerana dia. Ha, yang ni yang pernah berlaku pada satu perempuan. Dia mimpi. Dia semayang malam. Datang satu laki-laki berjubah, berjanggut, berseroban. Aku suka tengok kamu semayang. Aku ni wali Allah. Kalau kamu nak doa, doa ini, malam besok kamu semayang lagi pukul 4 pagi. Buat tahajud. Kita jumpa selepas solat tahajud. Maka orang ni pun semayang. Besok paginya pukul 4 pagi semayang tahajud. Sebab dah janji dengan hamba Allah ni nak jumpa lepas tahajud. Dia semayang tu kerana Allah ke kerana nak dating tu? Kerana Allah ke temu janji dengan si laki-laki berjubah tu? Jawapannya kerana jin. Jawapannya kerana syaitan. Bukan lagi kerana Allah. Itulah dipanggil tipu daya syaitan dalam semayang. Ada orang yang diganggu tipu daya syaitan dalam semayang ialah riak. Riak. Boleh semayang masjid, datang semayang. Tapi dia melangkah dalam keadaan riak. Dia melangkah dalam keadaan takabur, ujub. Yang ni juga gangguan syaitan. Yang ni sampai di hari kiamat, tidak ada pahala. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma izin khashi'ah, amilatun nasibah. Inilah golongan dia. Golongan di hari kiamat, manusia bermasam muka. Manusia ni susah hati. Manusia ni tak ceria. Manusia ni tak boleh tengok wajah dia. Sampai dalam keadaan menyesal. Sangat-sangat menyesal. Kenapa menyesal? Allah jawab, amilatun nasibah. Kerana amalannya rosak. Sebab apa amalannya rosak? Semayang-semayang. Puasa-puasa. Tapi tidak ikhlas pada Allah. Ni tuan-tuan, Ramadan nak datang ni. Berapa ramai yang puasa-puasa sampai kempih perut. Melepek perut puasa tapi tak ikhlas. Aku tengok kamu dah kurus dah. 2 hari puasa dah kurus dah mat. Bagilah mat pun puasa. Aku ni ya tak ya pun kena puasa. Aku kencing manis. tak puasa pun tak makan. Puasa pun tak makan. Baik aku puasa. Maknanya puasa bukan kerana Allah. Kerana kencing manis. Ada orang yang semayang bukan kerana Allah. Dia semayang kerana nak tunjuk pada AJK. Dia ahli jemaah. Nanti kalau sakit, kalau demam, kalau mati, kalau kenuri, tolonglah datang ya. Kan aku ni orang jemaah masjid. Maknanya dia datang ke masjid bukan kerana Allah. Sebab nak buat lapor diri pada AJK. Ini bahaya ni tuan-tuan. Belum lagi yang masuk ujub. Ujub sebab tu bahaya kita ni. Dengan serban kita, dengan jubah kita, kadang-kadang kita ujub. Kita tengok orang yang balik haji dua kali. Jubah tak pakai, kepiah tak pakai. Kita yang belum haji, belum pakai, dah pakai. Apa ni balik haji tak pakai? Tengok aku ni, tak pergi haji pun pakai. Ada setengah orang yang pakai pula, dia kutuk orang yang tak pakai. Ada setengah orang yang tak pakai, dia kutuk orang yang pakai. Ini semuanya adalah gangguan-gangguan syaitan. Yang Allah sebut, jangan ikut. Itu baru dalam bab sembahyang. Belum lagi dalam bab-bab lain tuan-tuan. Allah pesan kepada kita, jangan ikut syaitan. Jangan ikut dalam bab apa? Mengumpat, memfitnah. Berapa banyak orang hari ini memfitnah? Jalan je fitnah tuan-tuan. Jalan je. Ni. Hak Ustaz Kazim nak main ni pun berapa banyak yang tanya. Ustaz Kazim tu belah mana? Abang dia belah mana? Dia pun belah itu agamanya. Ada macam itu. Yang kira belah-belah pasal apa? Janji dia Islam. Dia cakap pasal Islam lah. Islam. Dah lah apa masalah. Macam-macam fitnah. Macam-macam kata dusta. Tapi manusia percaya. Tuan-tuan kalau belajar bab hadis. Tuan-tuan kalau belajar bab hadis. Tuan-tuan kata, oh ini hadis dhaif. Ini hadis sahih. Ini hadis hasan. Ini hadis marfu'. Ini sanad tak kuat. Oi, ustaz kalau cerita bab hadis, dia kaji habis-habis. Oh, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu'. Kenapa dalam bab hadis kita begitu teliti? Tetapi dalam bab mendengar cerita daripada kawan, mendengar cerita daripada sahabat, kenapa kita tak siasat dulu cerita tu? Kalau cerita hadis kita siasat, kalau kategori hadis kita siasat, kalau taraf hadis kita siasat, malah perawi hadis kita tanya, sanad hadis kita siasat, isnadnya kita tengok, sanadnya kita tengok. Kenapa dalam bab mendengar berita, dalam bab mendengar cerita, dalam bab mendengar khabar daripada kawan-kawan, daripada internet, daripada paper, daripada TV, daripada radio, kenapa tak siasat sanadnya? Macam kita siasat hadis. Kenapa yang kita terima daripada internet, kita terima bulat-bulat? Kenapa yang kita dengar daripada kawan, kita terima bulat-bulat? Kenapa tak siasat sumbernya? Bukankah diajar kepada kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu? Bila orang fasik bawa berita, siasat dulu. Hari ini manusia tidak siasat. Manusia dengar bulat-bulat. Bukankah itu syaitan nama dia? Allah kata, jangan. Tapi kita nak buat. Bila kita nak buat juga, Allah sebut dalam surah Yasin tadi, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Sesungguhnya syaitan itu telah banyak menyesatkan kamu, orang-orang yang sebelum daripada kamu. Apa kamu tidak berfikir? Dia menyesatkan anak Nabi Adam sampai anak Nabi Adam bunuh saudara dia sendiri. Dia menyesatkan umat Nabi Nuh alaihi salam, malah anak Nabi Nuh pun sesat. Isteri Nabi Nuh pun sesat. Dia menyesatkan Fir'aun. Fir'aun dan tentera-tenteranya pun sesat. Dia menyesatkan umat Nabi Lut. Berapa banyak yang sesat dengan nafsu. Dia menyesatkan umat Nabi Syu'aib. Menyesatkan macam-macam manusia. Ramai-ramai sekarang masuk neraka. Kenapa kita tak mengambil syaitan sebagai musuh? Syaitan sekarang ni cari jalan bagaimana nak menyesatkan kita. Ada orang yang tersesat dengan ilmu. Sebab itu ada 4 orang mengaji, ada 4 orang menuntut ilmu masuk neraka. Walaupun dia mengaji, walaupun dia menuntut ilmu, kerana dia sesat di dalam pengajian dia. Yang pertama, manusia yang menuntut ilmu kerana nak tunjuk dialah orang yang paling pandai dalam banyak-banyak orang pandai. Ni, Jaga ni tuan-tuan. Dia orang nak tunjuk, dia orang paling pandai dalam kalangan orang pandai. Sesat. Bila mengaji dengan orang lain, dia marah. Dia marah. Kenapa malam ni tak ada orang? Kuliah kita pergi mana ni? Tak ada orang ni. Habis semua orang, tinggal 15 orang. Oh, dia orang pergi mengaji dengan ustaz sana, ustaz. Ustaz mana? Ustaz tu lah, si Polat, dok. Kenapa mengaji dengan dia? Dia tak ke Mesir. Kemar ni ke Mesir. Orang Perak sebut kemar ni saya. Mika, kemar ni orang di Mesir. Dia mana ada mengaji di Mesir? Kemar ni di Mesir. Dia faham kemar je. Dia tak faham kemar pun duduk di Mesir. Kemar duduk di Mesir sampai kemampuan kemar tu tuan-tuan. Ada pandai unta lah. Dia duduk kemar. Lantaklah dia orang mengaji dengan siapa pun, janji ilmunya tak sesat. Silakan. Tapi saya nak tunjuk saya teror. Saya tiba ustaz tu, saya ni ahli neraka. Berapa banyak ustaz hari ni tiba ustaz? Ni buang ustaz ni. Jangan panggil ni. Sesat punya ustaz ni. Ngaji tak habis. Ini ustaz ni buang ni. Dia ustaz. Patut dia sokong sama-sama ustaz. Dia pendakwah. Patut sama-sama pendakwah dia sokong. Tolong menolong di antara satu sama lain. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Hari ni berapa banyak ustaz? Apa panggil dia obah ni? Buang sama tak betul. Hang betul tak nak? Yang kedua, manusia yang masuk neraka kerana ilmu itu apa? Orang yang mengaji kerana nak berhujah dengan orang jahil. Nak tunjuk dia paling teror dalam orang jahil. Hampa tahu apa, hampa tak mengaji. Hampa tahu apa. Hang seorang je tahu. Ya, ini juga ahli neraka sebab dia ujub. Manusia yang berilmu, makin berilmu macam padi. Makin tunduk. Sebab tu kita disuruh supaya tengok kepada alam. Allah suruh kita tengok pada alam. Tengok pada alam. Pada alam itu ada benda. Tengok pada padi. Ada benda pada padi yang kita jadi manfaat pada manusia. Tengok pada langit. Ada manfaat pada manusia. Tengok pada binatang. Ada manfaat pada manusia. Tidaklah satu benda yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Tidak. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan. Wonder Pets. Apa yang penting, kerjasama. Telefon berbunyi. Kerjasama, kami tak kuat dan kami tak besar. Tapi kami kerjasama. Saya suka tengok Wonder Pet. Ustaz pun tengok kartun. Bukan berdosa. Bukan tengok aurat. Kartun, burung. Yang haram tengok aurat orang. Burung mana ada aurat. Tuan-tuan tengok punggung lembu tak ada berdosa. Abang ni tengok punggung lembu dosa tu, aurat lembu tu. Bukannya orang. Yang salahnya ditoron lembu tu baru salah. Dibalonnya lembu tu, mampus lembu tu. Yang tu baru berdosa. Setakat tengok tak ada apa. Katun. Sebab apa saya suka tengok? Sebab dia cerita. Wonder Pet dia cerita. Menyelamatkan anak unta di padang pasir. Dia ceritalah. Unta tu apa? Oh, unta ni binatang yang di padang pasir. Di atasnya ada bonggo. Tengkuknya panjang. Saya suka tengok benda tu. Ada benda cerita. Ya Allah. Ya Allah Ta'ala bagi pada manusia. Suruh buat. Dia membuat dalam Wonder Pet. Tuan-tuan tengok cerita buaya. Wonder Pet cerita buaya. Buaya mana ada kaki, mana ada tangan boleh gosok gigi, tuan-tuan. Tangan pun pendek. Boleh ke dia gosok gigi buaya? Makan segala makneka. Jumpa orang makan orang, jumpa kasut makan kasut, jumpa babi pun dia makan babi, tuan-tuan. Mana dia ada gosok gigi, tangan pendek? Siapa nak tolong gosok gigi buaya? Kalau tuan-tuan rajin buatlah sukarelawan zoo. Dengan tuan-tuan pun hilang dalam mulut buaya. Tapi Allah ni maha bijaksana. Allah ngangakan mulut buaya. Berjam-jam. Tuan-tuan pergi zoo, tengok buaya. Berjam-jam dia landing tu. Tuan-tuan ingat dia ngangak saja ke? Dia memanggil burung. Wonder Pet tunjuk. Datang seekor burung. Dia makan segala lebihan-lebihan. Celah-celah gigi buaya. Dia bersihkan gigi buaya sampai berkilat. tidak ada lintah, tidak ada pacak, tidak ada ulat, tidak ada daging dalam mulut buaya. Habis saja mulut buaya pun bersih, dia tutup, burung pun terbang. Burung duduk di atas pokok, kalau ada orang nak bunuh buaya, burung akan berbunyi. Sebab dia nampak daripada atas, buaya akan menyelam dalam sungai. Tolong menolong. Buaya tolong nganga mulut, burung dapat makan. Burung tolong bising, buaya selamatkan diri. Buaya cukup berbeza dengan burung. Buaya kulitnya keras, burung kulitnya lembut. Buaya giginya tajam-tajam, burung tak ada gigi. Buaya pula mempunyai kulit yang kasar, burung mempunyai bulu yang lembut. Buaya duduk di dalam air, di atas tanah, burung atas pokok terbang. Tak pernah sama di antara burung dengan buaya, tetapi mereka saling kerjasama. Apa yang penting, kerjasama. Manusia ni, kita ni orang Melayu, semua sama. Kiblatnya satu, mimbarnya satu, tu imamnya seorang, nabinya satu, Qurannya satu, Allahnya satu, bahasa pun satu, semuanya satu. Tapi tak nak kerjasama. Sekarang mana teruk, buaya ke orang? Tuan-tuan kata buaya jahat, buaya jahat. Siapa jahat sebenarnya tuan-tuan? Ajak kerjasama, tak nak. Ajak kenduri, tak sampai. Ajak gotong royong, tak nak. Ajak bersihkan masjid, tak nak. Ajak korban, tak nak. Ajak datang ceramah, tak nak. Nak tolong tampal poster pun tak nak. Ada orang tampal poster, dia tolong koyak pula. Ini namanya buaya darat. Tuan-tuan fikirlah sendiri tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan semua benda ni, Allah suruh kita tengok. Allah suruh kita perhati, fikir, perhati, fikir, perhati, fikir. Sebab itu Allah bagi akal, kebijaksanaan pada kita. Yang ketiga, manusia yang masuk neraka kerana belajar. Manusia yang mencari dunia dengan ilmu. Dia nak cari pangkat, nak cari kuasa, nak cari duit dengan ilmu dia. Bukan dia nak mengajar kerana Allah, bukan dia nak mengajar membentuk manusia, tetapi dia cari keuntungan di sebalik ilmunya. Ini penghuni neraka. Ini penghuni. Yang keempat, penghuni neraka itu siapa daripada orang yang menuntut ilmu? Orang yang diam. Orang diam. Bila ada maksiat, diam. Bila ada benda jahat, diam. Tak tegur, tak larat. Bila ada benda yang baik, tak disuruh. Bila ada benda tak betul, tak ditegur. Ni, awal-awal dalam neraka. Awal-awal dalam neraka. Saya sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan beli CD saya ke apa, dengar ceramah saya, saya tak ada tapi-tapi tuan-tuan. Nak marah, marahlah. Saya terentam je. Betul-betul. Saya kata betul. Salah, saya kata salah. Orang nak marah, marahlah. Ada orang warning saya, ustaz, nak baca kitab, baca je lah. Janganlah sentuh politik. Apa kenen-kenen politik pula? Saya tak ada kenen-kenen. Saya baca kitab, itu pula kitab. Kitab sentuh itu, itu pula. Tapi setengah orang pesan, jangan sentuh. Ngajar kitab aja, jangan sentuh politik. Hai, heran mana tuan-tuan? Nampak heran. Politik mana pun saya tak sentuh. Yang saya sentuh, agama. Jadi kalau kena parti kita, kena pahaman kita, kena terimalah hakikat. Itu adalah perintah agama. Itu adalah larangan agama. Macam tadi saya semayang belakang tadi. Ni, kita duduk semayang. Budak hak depan kita ni, nak kata budak-budak lah. Dajah 6 ke dajah 5. Saya duduk main rambut, saya duduk tayang rambut lagu tu, rambut tarik mula. Saya lagi dia jalan mundur, saya lagi dia jalan ke belakang, saya lemah dah budak ni. Kita tak khusyuk. Saya lagi dia mundur ke belakang, saya lagi dia jalan gede-gede-gede pergi ke depan. Lah saya berhenti semayang. Assalamualaikum, pergi tepuk belakang dia. Hoi, anak main, anak main, mayang betul-betul. Tak tahu anak siapa. Tuan-tuan nak marah saya, marah pergi lah. Ni, berbulu mata saya ni. Kita tak khusyuk ni. Saat ada rusak belakang, saat dia pergi ke depan. Saat dia main remoh, dia tarik remoh pula. Ni semayang lah. Gimana pula ni? Kalau kata orang tua pun saya berhenti semayang tadi. Walaupun tak boleh berhenti. Berdosa saya tadi. Tapi tak apa, saya nak tegur dia. Sampai dia main dekat kita lah. Saat dia pun nak rukuk lah. Gimana pula ni? Jaga tuan-tuan. Kena berani dalam mencegah kemungkaran. Kena berani dalam nak suruh orang. Kena berani. Dia bukan boleh takut-takut. Dia tak boleh takut. Sebab tu manusia yang hebat ada empat. Manusia yang hebat yang masuk syurga ni siapa? Kata Nabi, orang yang berjaya mengawal nafsu ketika suka. Ketika gembira dia suka, dia kontrol sukanya. Banyak orang masa suka, dia tak kontrol. Suka melampau, tak kontrol. Juara, pertandingan nyanyian, jatuh kepada hitam. Dipeluknya. Yang dia laki-laki, nama dia hitam, bahasa orang putih black. Dipeluknya cikgu dia perempuan, terlalu suka dipeluknya. Sudah tuan-tuan. Pelakon popular, puk dia peluk makwa dia. Bila orang tanya dekat dia, pasal apa? Peluk haram. Dia kata tak terjejah pun ekonomi Malaysia dengan sebab saya peluk dia. Ui. Hang suka, hang tak boleh kontrol suka. Kamu takkan dapat syurga. Orang yang suka kena kontrol suka dia. Seronoklah mama. Kenapa seronok? Tadi titi dapat power. Suka sangat. Punya ramai tak ada, punya lama tak ada power. Hari ni dapat power. Suka tak? Sukalah. Siap bertunang sama cincin lagi. Kontrol. Jangan buat maksiat. Ini dah suka sangat. Tunang datang ke rumah naik motor RXZ. Tunang serlum helmet lagi. Hey, baik benar tuan-tuan. Tengah bercinta, serlumlah helmet. Dah kahwin besok dengan helmet dia pukul. Masuk hospital kita hari. Sekarang ni masuk elok-elok dalam kepala. Siap tutup lagi. Yang perempuan senganga aja. Seronok benar tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak muda kita. Ya Allah. Bila sampai tu, boleh angkat helmet tu. Anak perempuan tu pun. Nak betulkan rambut. Tidak perlu disikat dengan shampoo ini. Hanya perlu dengan tangan saja. Ya Allah. Itu tengah bercinta lah. Tengah suka kontrol. Belum akad nikah. Jangan harap boleh jumpa. Tapi tak dapat kontrol. Naik motor sekali. Mama pun bye-bye. Balik awal. Bye-bye. Man, jangan bawa laju-laju. Nampak tak? Man, jangan bawa laju-laju jatuhkan. Bye-bye, mak. Bye-bye. Dua-dua melekat naik motor. Dua-dua dalam raga motor. Punya rapat duduk. Dua-dua dalam raga motor. Seat belakang bukan pakai pun. Ya Allah. Tak tahulah tuan-tuan. Kena kontrol. Bila balik anak dara dia pukul 1 pagi. Kenapa lambat balik, Man? Makcik pesan bawa pelan-pelan. Saya pelan betul lah. 5 km sejam lah kita. Yang kedua, manusia yang hebat tu siapa? Manusia yang hebat, orang yang berjaya mengawal ketika marah. Marah ni daripada syaitan, kontrol. Manusia yang berakhlak, nak tengok berakhlak, bukan masa tengah normal. Tengah baik-baik ni memang berakhlak baik. Nak tengok manusia berakhlak, tolong tengok masa dia marah. Sekarang ni tengah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Oi, berakhlak sungguh, siap doa pejam mata lagi tuan-tuan. Pasal tak marah. Cuba marah, agak-agak baca doa lah. Ni, gelas ni pun dia baling ke orang. Manusia yang berakhlak ketika marah pun dia boleh kontrol marah dia. Dia berakhlak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Bismillah minum. Itu berakhlak. Tuan-tuan nak tengok berakhlak, janganlah sekarang. Sekarang memang baik. Akak dengan suami akak okey ke? Okey, akak dengan husband akak okey lah. So far so good, Ustaz. Memang dia pun suami yang penyayangkan, caring. Jadi okey lah, takak ni bahagialah kan. Kakak buat kerja semualah di rumah. Kakak berhenti kerja. Pasal nak jaga dia kan. Dengan anak-anak semua. Macam semua baju-baju semua akak basuh. Akak tak hantar 2B kan. Macam semualah pakaian dia. Bukan kata baju dia Ustaz. Kasut dia pun akak sereka Ustaz. Oh baiknya ya Allah. Itu pasal suami belum kahwin lagi. Cuba suami dia kahwin lagi seorang. Pah, inilah madu pah. Apa? Bukan kata kasut dia sereka. Belakang suami dia pun dia sereka. Sebab tu nak tengok manusia berakhlak, kena tengok waktu dia marah. Tadi ada satu perempuan mengadu pada saya, suami dia buat pengisytiharan mengatakan dia mati sebab nak kahwin lain. Hai, suami misali. Saya izinkan suami saya kahwin, Ustaz. Saya tak larang, Ustaz. Saya tahu suami saya berkawan dengan perempuan tu, Ustaz. Memang saya bagi dia kahwin. Habis tu apa masalahnya, Kak? Masalah saya, Ustaz. Dia kata saya mati. Saya tak boleh terima, Ustaz. Macam mana Kak boleh tahu dia isi borang? Kata, Kak mati. Saya pergi pejabat agama. Saya tengok borang dia. Duda anak empat, isteri mati. Saya hidup lagi, Ustaz. Astagfirullahalazim. Itu yang segeram benar, Ustaz. Ya Allah, tuan-tuan. Ini rintihan seorang isteri, tuan-tuan. Akak sabar tak, ya? Sabar ni geram, Ustaz. Sanggup, tuan-tuan, kata isteri mati masa nak nikah lain. Ya Allah. Jaga-jagalah, abang. Oh, perempuan ni lembut. Lembut. Buat siapa buat macam tu pada perempuan? Jangan seksa dia. Minta elok-elok dia mau bagi. Jangan marah, ya. Ini tipu-tipu tu yang dia tak suka tu. Tu yang dia tak suka. Kena tipu, kena permain-mainkan. Kasar-kasar. Oh, perempuan ni lembut-lembut. Minta pelan-pelan. InsyaAllah. Jadi akak-akak pun jaga-jaga lah, Kak. Kalau pelan-pelan minta tu adalah makna tu. Pak, besok pergi Giant. Pak, besok pergi Tesco. Pak, nak barang masak. Tu ada makna tu. Baik, baik ada makna tu. Nak tengok manusia berakhlak bukan sekarang. Tuan-tuan nak tengok saya berakhlak bukan depan-depan tuan-tuan. Depan tuan-tuan memang berakhlak. Dengan soban jubahnya. Nak tengok saya berakhlak tak berakhlak, kena tengok isteri saya. Isteri yang tahu perangai di rumah. Nampak je dia serban depan orang. Di rumah sepenuh saja. Tengok je dia. Yang malam itu rupa dia, Ustaz. Depan anak-anak macam itu, Ustaz. Tapi bila ke masjid berjubah, Ustaz. Sebab tu nak tahu akhlak tak akhlak di rumah. Depan orang memang boleh buat. Sebab tu tuan-tuan nak nilai manusia paling baik. Kata Rasulullah ialah manusia yang paling baik dengan isterinya. Depan-depan semua orang boleh tunjuk baik. Depan kawan-kawan semua boleh tunjuk baik. Rasulullah kata nak nilai manusia baik atau buruk, tanya isteri dia. Kalau isteri dia kata good, maknanya baik. Tapi kalau isteri dia kata ini, Ustaz, tak baiklah. Yang ketiga, manusia yang dinilai berakhlak yang hebat tu siapa dia? Manusia yang berjaya mengawal ketika bernafsu, ketika bersyahwat. Dia boleh kontrol syahwat dia. Dia boleh kontrol nafsu dia. Itu hebat tu manusia tu. Hebat. Duduk dekat traffic light ke, duduk bawah pondok bas ke, duduk dalam bilik hotel seorang-seorang ke, duduk di kedai kopi ke, main satu orang duduk ngorak. Abang. Oh, abang. Apa? Apa yang kamu ni? Jomlah, abang. Ha, sudah. Mainlah orang muda. Bang, ha. Abang seorang je ke? Atau kamu buta nampak aku seorang ni? Tuan tanya, buat apa? Kalau tuan-tuan boleh jawab macam tu, kira hebat. Abang seorang je ke? Kenapa? Ha, sudah. Ha, itu bukan orang hebat. Manusia tak boleh kontrol pada nafsu. Nafsu kontrol. Sebab itu Allah bagi saluran yang betul. Kahwin, kahwin, kahwin. Tapi manusia tak nak kahwin. Tuan-tuan yang muda-muda sini kahwin. Ada ba'ah kahwin. Nabi kata ada ba'ah kahwin. Ba'ah tu apa? Ada dua. Ba'ah yang pertamanya ialah kemampuan, keuangan. Yang keduanya kemampuan nafkah batin. Cukup dua ni kahwin. Masalah dia, Ustaz, saya gaji 700, Ustaz. Macam mana nak nanggung anak orang? Bukankah Allah sebut dalam Quran? Allah kata, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughniyahumullah. Bukankah Allah kata, kalau kamu miskin, Allah akan kayakan kamu lepas kahwin. Ini jaminan Allah. Sebab tu manusia yang keempat hebat ialah manusia yang yakin pada Allah. Manusia hebat nombor tiga yang kontrol nafsu. Manusia hebat nombor empat apa? Yang yakin pada Allah. Allah kata lepas kahwin Allah bagi kaya. Sebab tu tuan-tuan jangan takut kalau datang minang anak tuan-tuan. Kerjanya 700 je gaji bagi kahwin. InsyaAllah rezeki datang. Sebab tuan-tuan tengok belum kita kahwin. Belum kita kahwin dulu pinggan berapa butir dah. Dua butir je pinggan. Bantal satu. Selimut pun tak ada. Main tidur malam selimut kan pelikat. Sewa bilik je. Sekarang dah kahwin. Kereta berapa buah. Motosikal berapa buah. Kalau tak campur yang hilang itu empat. Main masjid hilang. Tinggal tiga lah. Allah bagi rezeki. Pinggan mangkuk berapa banyak lepas kahwin. Sampai tak pakai dalam almari cermin. Heret daripada Langkawi. Korel, kornel semuanya ada. Siap jampi dekat kastam tu lagi. Waja'alna min baini aydihim hembut. Kastam pun tidur. Habis-habis kita lalu baru jaga. Apa mengantuk sangat ni. Bila balik rumah tak pakai tuan-tuan. Duk simpan dalam almari. Punya banyaknya Tuhan bagi rezeki lepas kita kahwin. Allah jamin. Sebab tu anak-anak muda sini. Yang mana ada rezeki. Balun, kahwin. Cari yang baik-baik. Cari suami yang bagus. Cari bakal isteri yang bagus. Jalan. Habis tu ustaz. Kenuri kahwin macam mana ustaz? Apa masalahnya? Yalah satu kepala dah RM9 ustaz. Kemah saja RM240. Hantaran lagi. Gerbuk-gerbuk ustaz. Allah. Tuan-tuan tumpang dalam majlis orang. Ni kan majlis ni malam ni Isra Mi'raj. Tuan-tuan ingat senang ke nak kumpul 400-500 orang? Ingat senang ke? Dah datang 400-500 orang ni tumpang je lah. Minta Tuan Haji pengerusi umumkan. Di samping kita mengadakan majlis ramah hari ini, kita juga ada majlis perkahwinan sahabat kita. Jadi tuan-tuan, selepas habis nanti, ambillah nasi bungkus satu dan air mineral sebotol. Siapa pengantinnya Tuan Haji? Ini. Senang tak tuan-tuan? Semua orang maklum. Oh, dah kahwin. Atau isterinya mana? Pasangannya mana? Tu punya belakang. Tu yang pakai tudung merah. Dia tu. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Kan dah kenuri tu. Nasi bungkus dengan air mineral. Ya Allah. Sempoi tak? Sempoi. Ya Allah. Tak. Tapi masalah dia, saya memang setuju ustaz. Habis tu apa yang masalahnya? Bapak saya tak setuju. Kenapa bapak tak setuju? Sebab dia kata tak boleh salam seluk. Bila kenuri macam ni, siapa nak seluk lagi ustaz? Kata dia, itu yang rugi tu. Oh. Jadi tuan-tuan, balik pada asal Islam satu agama yang senang. Yakin pada Allah. Manusia hebat, manusia yakin pada Allah. Tuan-tuan tak mau yakin pada Allah, tuan-tuan tak hebat. Ada orang yang zakat, tak nak bayar zakat sebab dia tak yakin dengan Tuhan. Ada orang yang bersedekah, tak nak bersedekah sebab dia tak yakin pada Allah. Dia tak yakin pada agama dia. Macam mana nak jadi manusia hebat? Ashhadu an la ilaha illallah. Duk gedik-gedik sangat masa tahiyat. Sampai kita semayang pun tak khusyuk duk tengok jari dia. Tuan tak pernah tengok ada orang duk semayang. Ashhadu an la ilaha. Pusing sana, pusing sini. Ada hak tegak di atas, turun balik. Tegak di atas, turun balik. Ya Allah. Tuan-tuan, Nabi kalau diangkat syahadah, tasyahud itu, jari ke sini, ibu jari, macam itu. Itu cara Nabi angkat. Bukan macam ini. Ni, jari ibu, jari telunjuk macam itu. Jari ibu di bawah. Ini cara mengangkat. Cara mengangkat tahiyat. Angkat ke atas, tengok jari. Ashhadu an la ilaha illallah. Angkat. Maksud itu tengok jari. Sunat. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat. Tengok jari itu sunat. Kenapa diangkat ibu jari? Sebab urat ibu jari ini bersambung sampai ke dalam hati. Urat dia ni diangkat. Bila tuan-tuan sebut ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Urat itu sampai ke jantung tuan-tuan. Sebab itu bila kita sebut syahadah, kita bersaksi dalam hati. Apa makna syahadah itu? Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana kita sebut Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita tak yakin pada Allah? Tak malu ke tuan-tuan? Kita saksi bahawa Allah Tuhan aku, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kita tak yakin dengan peraturan Allah di dalam Quran. Tak yakin peraturan Allah dalam Quran. Apa makna kita tasyahud? tak yakin dengan apa yang Nabi Muhammad buat. Apa makna kita sebut Muhammadur Rasulullah? Kita kata undang-undang tak sesuai. Mana sesuainya ustaz? Undang-undang hudud tak sesuai. Tak sesuai, tak sesuai. Pasal apa tak sesuai? Balik ke rumah tuan-tuan, rumah tuan-tuan kena pecah. Hilang barang mah. Termasuklah pinggan mangkuk yang beli di Langkawi tadi. Hilang barang mah satu peti. Tuan-tuan cuba tanya makcik dan pakcik yang hilang tu. Kalaulah dapat pencuri tu, makcik nak buat apa makcik? Kupotong tangan dia tu. Lah. Ada tuan-tuan kata, masuk penjara 20 tahun. Tak ada. Makcik kena rogol ke? Ha, geram lah. Tangkap kita pula geram sungguh masanya. Lepas tu makcik tak melawan, melawan juga. Lepas tu tak faham lah. Kalau dapat dekat makcik lah, orang hak rogol makcik tu, makcik nak balas apa? Makcik bunuh dia geram masanya. Ada tak makcik tu kata, masuk penjara 20 tahun? Tak ada. Mesti bunuh dia. Balik-balik rumah anak tuan-tuan kena tikam. 4 pisau rembo di perut. Kita pi mengaji, balik-balik kena tikam. Bila tanya dekat pakcik, anak pakcik kena tikam. Kalau dapat pembunuh dia, pakcik nak buat apa? Aku pancung kepala dia. Macam mana dia mati, aku nak dia mati juga. Ada tuan-tuan minta, penjara seumur hidup, geram rasanya. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu hukum Islam ni ialah hukum fitrah. Hukum yang semua orang nak. Tiba-tiba kita kata tak sesuai. Apa makna tuan-tuan angkat syahud, tasyahud tadi? Duk gedik-gedik-gedik tangan tu apa maksud? Sebab tu kena yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan akan ganggu kita sampai ke mati. Kalau boleh, biarlah mati dalam keadaan tidak percaya pada Allah. Ataupun sekerat percaya, sekerat tak percaya. Tuan-tuan, dalam Quran tu kena terima semua. Tolak satu huruf, tak boleh. Tolak satu ayat, tak boleh. Tuan-tuan di sini memang terima hukum hudud? Memang. Semua terima hukum hudud. Tetapi kita marah orang yang tolak hukum hudud. Sedangkan banyak lagi hukum yang tak boleh ditolak. Tolak hukum hudud berdosa. Menolak hukum larangan mengumpat pun berdosa. Jangan hanya kata pada orang yang tolak hudud saja berdosa. Kamu mengumpat, kamu pun berdosa. Sebab Allah melarang kamu mengumpat dalam Quran. Allah melarang kita mengumpat dalam Quran. Allah melarang kita menyebarkan fitnah dalam Quran. Allah kata jangan fitnah. Kalau orang itu menolak hudud, kamu pula menolak larangan memfitnah. Kamu pun berdosa, dia pun berdosa. Kamu dengan dia serupa. Patutnya menyanyi lagu Hewin. Kita serupa. Dia menolak hudud. Aku menolak larangan berfitnah. Sebab tu tuan-tuan, mengata korang memang sedap. Tapi bila kita lupa pada diri kita macam mana? Ambil Quran, ambil semua sekali. Ambil Islam, ambil semua sekali. Jangan hanya sebut satu hukum pada satu benda. Sedangkan kadang-kadang benda tu datang daripada kita. Benda tu datang daripada kita. Bukankah Allah kata Allah tak suka orang sombong? Allah tak suka orang sombong. Tuan-tuan sombong. Tuan-tuan juga menolak satu ayat dalam Quran. Bukankah sama hukumnya dengan menolak hukum hudud? Berdosa juga. Jadi tuan-tuan hati-hati sungguh. Takut tuan-tuan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata kepada kita, manusia ni tuan-tuan, kalau nak jadi tenang, nak jadi tenang, kena ada 4 benda. Ada 4 benda ni tenang. Yang tuan-tuan cari sekarang pun memang tenang. Memang tenang. Sekarang ni pukul 9.30, hampir 5 minit lagi. Saya sudah berceramah 1 jam lebih. Ada tuan-tuan nak balik? Tak ada. Ada tuan-tuan rasa, lemah aku ustaz ni. Tak ada lemas. Ada tuan-tuan rasa, menyampah aku ustaz ni. Ada tuan-tuan kata, aku ustaz ni pukul 11.10 tak berhenti, aku belah. Kenapa kamu nak belah? Pukul 11, wrestling, WWE, RAW, Raw. Tak ada tuan-tuan. Sebab apa tak ada? Tuan-tuan ni, dengar ceramah punya semangat. Semangat benar. Kalau sebut neraka, menggeletar. Kalau sebut syurga, seronok. Kalau sebut kubur, takut. Kalau sebut nikmat, gelak. Tapi bila tuan-tuan balik rumah nanti, tuan-tuan ingat baliklah apa yang tuan-tuan dah belajar. Isteri tanya, baru balik bang? Abang nak minum kopi? Nak. Kopi radik? Main secawan. Tuan-tuan minum saja kopi tu, tuan-tuan lupa lah hak Ustaz Kazim kata apa. Tadi masa ceramah tadi kau meleleh air mata, cerita pasal anak derhaka, pasal anak teruk lawan mak bapak, meleleh. Teriak. Kena kopi main secawan. Lupa lah. Isteri pula kata, abang ke 12 tak mau tidur ke? Tinggal habis kopi tu. Melompat masuk bilik, lupa dah cerita bab hal atas ke hadisul ghasyiyah. Tadi masa cerita bab neraka ke, duduk takut. Mai tidur ke, lupa dah. Tuan-tuan, kita ni jatuh munafik lah. Kita ni jatuh tak munafik macam itu. Benda ni berlaku pada dua orang sahabat. Namanya Hamzah lah. Jadi dekat sahabat Nabi namanya Hamzah lah. Duduk di tangga masjid, duduk menung sambil menangis. Bukan menangis main-main, menangis sungguh-sungguh. Bila menangis betul-betul, bercucur-cucur air mata ni tuan-tuan, Abu Bakar nampak. Abu Bakar kata, Hamzah lah, kenapa menangis? Kata Hamzah lah, aku ni munafik. Aku ni munafik, Abu Bakar. Kenapa kamu kata kamu munafik? Depan Nabi, bila Nabi cakap, aku dengar baik-baik. Sebut syurga, aku seronok. Sebut neraka, aku takut. Bila sebut kubur, aku takut. Bila sebut mati, aku takut. Aku diam depan Nabi, aku doa depan Nabi. Tapi bila aku balik rumah aku, udah aku lupa yang Nabi cakap. Nengok anak, nengok kurma, nengok isteri, tidur, makan, minum. Aku dah lupa yang Nabi cakap. Depan Nabi lain, belakang Nabi lain. Aku ni munafik. Salam dua muka. Kata Hamzah lah. Kata Abu Bakar, aku pun macam kamu juga. Depan Nabi ye tunduk. Balik rumah udah ngadap isteri, udah lupa. Atau kita ni munafik ke zalah? Entahlah. Jom kita tanya Rasulullah. Betulkah kita berdua munafik? Tuan-tuan cuba tengok sahabat-sahabat. Ada masalah, refer Nabi. Ada masalah, refer Nabi. Sekarang ni kita ada masalah, refer siapa? Masalah politik kita orang Melayu sekarang, refer pada siapa? Nak selesaikan kemeluk orang Melayu ni. Masalah politik kita tak habis-habis. Tambah di Perak tu. Sat turun kawan ni, sat naik kawan ni. Nak turun pening tuan-tuan. Kenapa tak refer pada Nabi? Tanya hadis Nabi berkaitan politik itu. Selesai mengikut Quran dan hadis. Selesai tuan-tuan. Jangan cakap banyak. Dalam hadis macam ini, ikut Nabi. Dalam Quran macam ini, ikut Quran. Selesai. Selesai. Tuan-tuan ada pertikaian di masjid, pertikaian di surau. Masalah Tok Imam tak baca kunut, apa nak buat? Ikut hadis Nabi. Selesai. Ini bertumbuk dengan Tok Imam. Tok Imam tak baca ayat sejadah pagi Jumaat. Maki sepanjang jalan. Celakek punya Tok Imam. Kita usaha datang nak semayang sujud sejadah, haram dia buat. Baca alam tarokai je kita dia. Geram no kita dia. Pecat je lah kita dia. Pecat Tok Imam. Yang Tok Imam tu tak ada nak hafal semalam, nak ngulang lupa, ceramah lama sangat. Balik-balik rumah dah pukul 12 nak tidur. Jadi bacalah, tak mau rujuk pada Nabi, itu yang berkata. Cuba rujuk pada Nabi. Apa hukum tak baca? Apa hukum baca? Selesai. Bila sebut saja Nabi, selesai. Itulah yang Nabi buat. Itulah sebab Nabi datang menyelesaikan masalah kita. Tapi bila Nabi letak ke tepi, Quran letak ke tepi, selesaikanlah sendiri. Nak selesaikan dadah, buat pusat. Akhirnya dibakarnya pusat. Tinggal terhenti je. Tak selesai-selesai, tak dadah. Sampai sekarang. Cuba kita ikut penyelesaian menggunakan kaedah Islam. Selesai tuan-tuan, senang. Ekonomi cara Islam, senang. Semua babi selesaikan cara Islam, senang. Babi ni tak boleh sebut lembut. Semua babi, tak sedap. Dia kena sebut semua babi, baru sedap tuan-tuan. Tu imam ustaz kita baca doa tadi tu. Tuan-tuan tak faham tu bahasa Arab tu. Termasuk dia minta menyelesaikan masalah wabak khinzir. Patutlah tadi masa semayang doa tadi bunyi zir-zir, rupa babi. Baru tahu tuan-tuan. Ustaz kita tadi baca doa tolak bala tadi tu. Itu doa tak minta selesaikan masalah wabak babi. Semua ada jalan penyelesaian. Tapi bila tak nak, serupalah. Nabi Muhammad bila Hamzah datang, bila Abu Bakar datang, dia mengadu masalah. Rasulullah, kami berdua ni munafik ke? Depan Rasulullah kami tunduk je baik, dengar je. Takut je dengar neraka. Bila kami balik ke rumah, udah menengok tali besen, nengok kelewon, udah lain. Nengok jangan pandang belakang, udah lupa yang kami ngaji. Kata Rasulullah, itu bukan munafik. Itulah tabiat manusia. Bukan munafik. Tuan-tuan di masjid pakai serban, pakai jubah. Di rumah pakai kain pelekat. Abang munafik dalam masjid pakai jubah, balik rumah kain pelekat je. Hey, bukan munafik, itu tabiat. Nak tidur suami isteri, pakailah apa benda pun. Abang pakai serban abang. Apa nak buat? Munafik abang di masjid jubah atas katil ni apa pun tak ada. Itu bukan munafik, itu tabiat. Ya Allah. Tabiat manusia macam itulah. Ada masa ingat, ada masa lupa, ada masa semangat, ada masa tak semangat. Kalaulah tuan-tuan ingat mati 24 jam tak makan nasi, tuan-tuan. Makan nasi mat. Tak. Kenapa makanlah? Takut mati. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Tadi cerita tajuk ceramah alam barzah. Habis-habis ceramah jamuan berebut tuan-tuan belakang. Tu dia tolong-tolong ni minta orang ni minta ni nasi. Baru tadi ceramah bab mati. Tak ada tuan-tuan. Tu namanya tabiat. Silakan kata Rasulullah. Habis tu Rasulullah, kenapa yang kami depan Rasulullah kami ni baik semua? Jangan heran. Sebab masa kamu mengaji, malaikat datang jabat tangan dengan kamu. Sebab tu tuan-tuan sekarang rasa tenang. Ada tuan-tuan rasa tak tenang? Tak tenang, tambah ada aircon pula. Duduk pula buah kipas. Ada dinding pula, Allahu Akbar. Habis meta tuan-tuan. Kita ni duduk tengah-tengah ni, betul lah dinding tak ada, tiang tak ada. Suhati jugalah, kejap lunjur, kejap sila. Tapi orang yang ada dinding atas kipas kepala dia pula, Allah. Memang sehat, tenang. Nabi kata, malaikat datang jabat tangan. Ada orang tanya, Ustaz, macam makcik ni perempuan, malaikat pegang tak apa Ustaz? Tak apa. Atau malaikat tu laki-laki ke Ustaz? Laki pun tidak, perempuan pun tidak. Oh, tak takutlah Ustaz kan, batin semayang. Harum tuan-tuan, kita ni tak faham. Benda asas malaikat tu, tidak jantan, tidak betina, tidak laki, tidak perempuan, nafsu pun tidak. Asas pun tak tahu, habislah. Tu yang kena belajar, tu tambah masjid, kena tambah pengajian. Masjid tuan-tuan kalau boleh, tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, on jalan. Supaya biar masyarakat kita ni mengaji dan mereka tak dakwa jatuh kuasa, kami tak tahu sebab jatuh kuasa tak buat majlis ilmu. Di hari kiamat besok berapa ramai orang yang jahil. Allah tanya, kenapa semayang tak betul? Kenapa puasa tak betul? Kenapa Quran baca tak betul? Dia mesti salahkan kita. Ustaz tak ajar? Ustaz tak tegur? EJK tak majak? Pengurusi surau tak datang rumah pun? Demo akan cah kita. Sebab tu saya kata tuan-tuan kena buat. Bila tuan-tuan buat, demo tak boleh cah. Saksi ramai. Perempuan saksi, laki-laki saksi, budak-budak saksi, batu batan saksi, pokok-pokok saksi. Dia buat, demo ni saja tak nak datang. AJK buat, orang ni saja tak nak datang. Jangan salahkan, kita dah buat. Sebab tu tuan-tuan jangan kedekut duit. Setengah orang kedekut duit. Dia kata, Ustaz kalau buat ceramah setiap malam, mana nak bayar Ustaz? Fikirkan duit. Tuan-tuan, zaman sekarang ni orang Islam tak kedekut duit. Umum je. Tuan-tuan, siapa nak sponsor Ustaz? Siapa nak sponsor Ustaz lah? Siapa nak sponsor Ustaz non? Siapa nak sponsor Ustaz tak? Berselera orang lagi ya. Daripada tuan-tuan sponsor Astro setiap bulan, ambil sponsor Ustaz. Ini Astro tak kira. Bayar setiap bulan. Padahal tak ada manfaat di hari kiamat. Tapi kalau tuan-tuan taja pengajian, berapa banyak manfaat pada tuan-tuan. Kemudian kata Rasulullah, bila kamu balik, malaikat ikut kamu sepanjang perjalanan. Sampailah kamu dalam rumah, malaikat masuk dalam rumah kamu. sehinggalah kamu dah makan, dah minum, dah duduk dengan isteri, dengan suami, malaikat pun beredar. Baliklah kepada tabiat kamu, balik sebagai manusia. Sebab tu kita berada dalam keadaan tenang. Tuan-tuan cuba tengok, besok sembahyang Jumaat, berapa ramai yang tenang ketika khutbah? Ui, tenang. Tenang. Di rumah kan boleh tidur. Tuan-tuan, pukul 1:30 boleh tidur. Seksa. Tambah ada aircon. Tenang. Relax. Batal tak semayang tu? Batal. Dapat tiang, tidur. Khutbah jalan. Batal tak wuduk? Tak batal. Sebab papan punggung dia tetap. Tak bergerak-gerak. Duduk dia cekor tu. Tak batal. Bayang, saya ambil wuduk. Silakan. Yang batal je tuan-tuan tidur, melentang tidur, berguling sana, berguling sini. Daripada sini, keluar sana tu. Habis-habis sedar, sampai ke tangga dah aku ni. Terus semayang. Batal semayang sebab dah batal wuduk. Tapi kalau tuan-tuan besok hari Jumaat, relax je tidur. Orang kejut. Hei, mat. Dah habis khutbah, bangun semayang. Tak apa. Allahu Akbar. Sah tak semayang dia? Tak sah. Sebab tu imam belum angkat takbir. Dia dah angkat dah. Orang dengar, hei, siapa? Tok imam belum lagi. Kawan tidur, orangnya sedar pun. Tuan-tuan, yang kita cari sekarang ni tenang. Salah satu tempat yang tenang, inilah tempat dia. Sebab semua orang ada masalah. Ustaz yang ceramah tu pun masalah banyak. Hei, saya ni masalah banyak, tuan-tuan. Macam-macam kes. Macam-macam. Tak telefon saya hari ni, saya buka sewa kereta ni, driver saya tak ikut. Bawa kereta ni tuan-tuan daripada Ipoh pukul 8 pagi sampai dekat KLCC tadi pukul 12:45. Telefon tak berhenti bunyi, letih tuan-tuan. Macam-macam masalah. Ustaz, ya. Yeah. Majikan saya tak bayar, tak buat caruman kebit SP lah ustaz. Habis tu, tu nak tanya ustaz tu macam mana? Itu bukan kerja saya. Nak carum KWSP pun tanya saya kan pelik tu tuan-tuan. Oi, semua orang salah. Sambil buat kereta nak pakai itu, pakai inilah pening tuan-tuan. Tapi terpaksa layan juga customer. Kena layan itu, suami lari, isteri lari, anak lari, macam-macam. Nak buat upah haji lah, tanya ustaz. Macam-macam. Betul ke ustaz kami empat? Yelah. Itu pun nak ditanya. Macam-macam tuan-tuan. Tak tenang. Tuan-tuan tengok gambar anak dalam album. Tenang ke? Balik rumah nanti buka album keluarga. Buka, tengok. Ni anak sulung ustaz. Oh, nama panggil apa? Nama apa? Apa? Nama Joe Johari. Kata? Yelah, panggil Alung. Apa kerja dia? Kerja Alung lah. Tak tahu lah ustaz. Dia takut ni. Kadang orang kejar dia, kadang dia kejar orang. Ada tuan-tuan tenang? Tak ada tenang. Tengok anak nombor dua, tak tenang. Anak nombor dua nama apa? Rusli. Oh, nampak elok dia. Elok lah. Siang nama Rusli. Malam, Ros. Oh, gitu pula. Kata dia. Mana tuan-tuan nak tenang? Udah siang nama Rusli. Malam nama Ros. Eh, haru tuan-tuan. Sekarang ni yang jadi macam itu, bukan setakat yang tak ada kerja. Saya pernah jumpa orang yang jadi macam tu, cikgu sekolah. Cikgu, mak bapak dia cikgu, datang jumpa saya ustaz, anak saya pun cikgu. Malam lain, siang lain. Buka almari penuh dengan baju perempuan. Siang cikgu laki-laki. Bila malam, kasut tumit tinggi, skirt. Ya Allah. Tolonglah ustaz, macam mana nak buat duang alam, amfibia ni, adik-adik katak juga ni, hidup atas pun boleh, bawah pun boleh. Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan, zaman kita hari ni tak tenang. Ada orang yang tak tenang, nak datang masjid tak tenang, sebab orang bayar hutang tak nak bayar, orang berhutang tak nak bayar. Kenapa kamu tak ke masjid? Aku tak boleh jumpa dia. Kenapa? Dia hutang aku tapi tak nak bayar. Buat macam kita pula hutang dengan dia. Garang je muka tengok kita. Tu yang aku malas datang masjid tu. Jatuh aku pula macam hutang dengan dia. Padahal dia hutang dengan aku. Lantak je lah. Apa kira dia, kamu semayang lah. Dia tak hutang, dia punya. Dia tak bayar hutang, dia mengada Allah. Kamu kena semayang, mat. Apa yang susahkan? Masalah dia memanglah aku susah. Kenapa? Yang hutang aku tu untuk imam. Masalah aku. Aku tak seronok nak berimam ke orang macam tu. Macam mana? Jadi tuan-tuan sekarang tak tenang. Dengan isteri pun tak tenang. Kerja beletih tuan-tuan. Berapa harakat leh? 4. Beletih je. Tak tenang. Tiga macam malam ni tuan-tuan boleh lambat. Beletih tak beletih? Kenapa lambat abang? Ustaz tu habis lambat. Yelah kalau dah habis lambat, awak baliklah cepat. Macam mana abang nak boleh cepat? Abang depan sekali. Abang depan sekali ni mana boleh pergi? Malam besok tak ada kuliah. Awak balik. 9:30 dah sampai. Ha, awak pula malam ni. Lalu lambat. Lain kali kalau balik awak pergi dah tahu bolehlah siap kopi ke apa ke. Beletih juga. Tak tenang juga. Ada isteri yang tak senang dengan suami. Suami diam dalam rumah. Abang, nasi dah siap. Nak makan tak? Dah lah cakap lah. Kalau nak makan, kita saya buatkan air ke apa ke? Tu ya ke tidak? Tak seronok. Makan nasi tak bercakap. Tambah abang. Tambah lauk abang. Besok kerja. Tak tenang. Apa masalah orang tua ni? Sebab tu tuan-tuan Imam Malik kata nak tenang ada 4. Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Yang kedua, rumah yang lapang. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Yang keempat, lampu yang menerangi. Duk dalam gelap mana tenang tuan-tuan? Lampu cerah baru tenang. 4. Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, lampu yang menerangi. Orang tanya pada Imam Malik, tuan pun tak ada kenderaan tangkas, tua je kudanya. Kuda tuan pun tu. Macam mana tuan kata kenderaan yang bagus, tuan pun tak ada kenderaan bagus? Kata Imam Malik, kenderaan yang bagus maknanya akal yang panjang. Kenderaan yang tangkas maksudnya ialah akal yang berfikir. Manusia yang nak tenang, manusia yang nak jadi hebat, manusia yang menggunakan akal. Barulah hebat. Ada orang yang pelajarannya 18A1, pandai sungguh. Dapat ijazah sana sini, tapi nak ikat tali kasut pun tak reti. Ramai tuan-tuan, cuba tengok anak kita. Periksa nombor 1 saja, tapi nak buka paip pun tak reti. Nak masak nasi pun tak reti. Akal manusia ni Allah letak atas sekali. Sebab tu kita kena guna akal. Gunakan akal. Bila masuk dalam tandas, gunakan akal. Bila kita dah guna tandas, kita tarik pam. Kalau orang pakai, mesti selesa. Macam mana nak bagi selesa? Bersihkan tandas. Ambil getah paip, cucikan tapak kasut, cucikan pasir, cucikan semua. Biar orang masuk selepas kita keluar, orang itu selesa. Itu namanya berakal. Berapa ramai yang tak ada akal? Usaha dia tak simbah, tak curah. Saya dia nak simpan untuk orang baru. Ini taklah akal punya. Manusia yang berakal, kalau masuk tandas, dia belum buka seluar, belum buka kain. Perkara yang pertama dia buat, dia cari selok dulu. Itu nama dia ada akal. Sebab ada masjid, tandas dia, selok ada, pintu tak ada. Kita masuk-masuk masjid, mana pintunya? Selok ada di bawah, pintu tak ada tempat. Ada masjid, pintu ada, selok tak ada. Apa nak buat kalau selok tak ada? Selok tak ada, pintu ada. Pen, cocok lubang dia. Sebab tu ada peredah pen. Jalan. Ustaz, kalau pen tak ada ustaz, kunci motor, mak tak sudah. Ustaz, kalau saya nak bersikap mana ada kunci ustaz? Itu yang satu tangan pegang pintu. Satu pegang paip. Duduklah ngangkang di situ. Tuan-tuan tak susah hati kah? Sebab tu kita kena guna akal. Lepas tengok pintu dah clear, baru buka paip. Barulah tenang. Paip ada air. Alhamdulillah. Baru duduk dengan tenang. Setengah orang dia tak tengok. Dia kunci pintu duduk. Relax. Lepas tu baru dia buka. Sampai habis paip tu. Sudah habis hari. Setitik pun tak ada. Tak susah hati ke tuan-tuan? Tu yang mula buka pintu sikit-sikit. Hello? Hello? Rescue 911. Apa yang penting, kerja sama. Ah, tu penting warna pek tu. Sebab tu kena guna akal. Jatuh kuasa masjid surau pun guna akal. Kena cek lah selalu. Sengah tak pernah cek. Tak pernah cuci. Kalau penggunanya bersih, kalau orang yang mentadbirnya bersih, tandas kita mesti elok. Itulah namanya berakal. Serupalah kita letak kasut di luar. Kita letak di mana? Pakai yang mana? Setengah orang letak kasut di sini, dia cari di sini. Ini namanya tak ada akal. Bila nak tenang, kadang-kadang dia pinjam kasut orang, pergi tandas. Dia tak pakai kasut dia. Kasut yang dia pinjam, turun hamba Allah tu pula. Ah, sudah, lebuh pula dah. Lebuh dah. Bila dah lebuh kasut dia, dia mula cari kasut orang lain. Yang ni lebih kurang aku punya ni. Ah, itu nama dia tak ada akal. Dah kasut kamu hilang, jangan kamu curi kasut orang lain. Kaki ayam belum jalan. Ustaz, ada akal ke kaki ayam, Ustaz? Yelah, kamu mencuri. Habis tu kalau kasut hilang macam mana, Ustaz? Saya bagi saya, Ustaz, saya tak boleh terima, Ustaz. Kenapa tak boleh terima pula? Kita datang semayang, dia orang curi kasut apa hand, Ustaz? Sebab tu saya sejak itulah, saya tak datanglah surau. Saya dah keputusan dengan isteri saya, tobat lahum, saya tak datang. Bunyi pun lahum, tuan-tuan. Surau tak salah. Tuan-tuan beli kasut selipar, tuan-tuan belikan pedai ayam, mangga, prak sekali. Dah, selesai tak? Tak ada siapa nak curi kasut, tuan-tuan. Ustaz, dia mau dengki, Ustaz. Apa dia orang buat? Dia ambil gunting. No, gunting, Ustaz. Kalau begitu, jangan pakai kasut. Datang je ke surau. Surau tak salah. Orang yang salah. Datang sembahyang. Jangan berkasut. Itu namanya panjang akal. Itulah orang yang tenang. Kalau tuan-tuan tak tenang, itu tandanya akal kurang. Buat benda yang bijak. Di rumah, telur je ada. Suami tak beli ikan, tak beli ayam, tak ada udang, tak ada daging. Hei, telur. Apa kau nak buatnya? Panjang akal. Goreng sebiji. Buat kari 2 biji. Masuk kurma sebiji. 3 jenis lauk. Goreng, kurma, kari. Bila suami dia balik, oi, ada lauk 3 jenis. Dia gagal kari, telur. Kurma pun telur. Eloklah. Itulah namanya akal. Serupalah tu imam. Kalau dia berakal, dia baca ayat pendek-pendek. Kalau sembahyang. Nak baca ayat panjang-panjang, sembahyang seorang-seorang. Ni sembahyang berjemaah. Listrik tak ada, kipas panas. Berpeluh sampai ke peha. Dibaca pula 2 muka satu rakaat. Ini namanya tak cerdik. Tak bijak. Dan tak tenang. Orang tak tenang, dia pun tak tenang. Orang yang cerdik, orang yang ada akal, bila dengar saja budak menangis, imam akan pendekkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Budak menangis. Tak tenang orang. Sebab tu imam kena cerdik. Tapi cerdiknya, tolonglah baca Fatihah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mama. Allahu Akbar. Dia kena habis Fatihah. Lepas tu bacalah ayat pendek. Dan akak-akak pun bila bawa budak kecil, kalau takut budak-budak datang ke depan, kenalah guna akai. Ikat kaki budak dengan kaki akak. Tak adalah budak tu pergi tarik kain bapak dia depan. Tu namanya akai. Ambil tali, ikat pada kaki akak, ikat pada kaki anak. Tak berjalan ke mana lah budak tu? InsyaAllah. Itu namanya akal. Kalau agak-agak budak tu diam, budak-budak tu bising, apa nak buat? Jenis merangkak ke hulu ke hilir. Guna akal. Ambil beg sekolah, bubuh budak tu dalam beg sekolah. Dan tuan-tuan gendong kat belakang. Allahu Akbar. Nampak kepala je budak tu. Sah semaya. Ada orang buat ke ustaz? Tuan-tuan lah buat. Mulakan dulu. Lama-lama semua orang tak ada merangkak budak dia. Ini budak-budak merangkak duduk depan kita. Kita nak sujud. Kita jenuh buat isyarat. Budak tu pula. Apa sujud? Sambil duduk isyarat ibu jari ni. Sebab tu kena bijak. Bubuh budak dalam. Ikat buzik. Terus pun tak apa. Nampak mata budak tu. Tengah-tengah rukuk budak tu ke depan. Buk jatuh. Lantok kamu pula. Boleh. Sebab kalau budak menangis, dia tak khusyuk. Bukan setakat mak tu saja tak khusyuk. Orang sebelah dia pun tak khusyuk. Dah tahu budak kuat menangis, bawa datang buat apa. Menyusahkan orang betul budak. Tak khusyuk tuan-tuan. Sebab tu imam kalau dia guna akal, selesai masalah. Guna akal. Sebab tu nak akal yang sempurna, kena ada ilmu. Tuan-tuan nak tegur Tok Imam, guna akal. Tok Imam ada tek cicak di tapak kaki dia. Tengah sujud, nak sujud nampak tek cicak. Apa nak buat? Subhanallah. Subhanallah. Dan Tok Imam kena guna akal. Apa hal dia ni subhanallah? Mesti ada apa-apa. Berhentilah semayang. Jangan tak berhenti. Subhanallah. Betul lah tahiyat awal apa? Subhanallah, subhanallah pula. Subhanallah. Betul je lah. Tahiyat apa lagi untuk ni? Subhanallah. Apa? Subhanallah, subhanallah. Bergaduh depan-depan tu tuan-tuan. Ni namanya tak cerdik. Tak ada akal. Ustaz, saya dah bagi subhanallah masa dia baca Fatihah. Dia tak nak juga ustaz. Apa nak buat? Kamu yang belakang kena pergi jalan pelan-pelan duduk sebelah dia. Sebab itu orang yang belakang tu imam pun kena guna ada akal. Jangan, aku tak tahu apa, aku kerja aku ikut tu imam. Dia take cicak ke, dia take apa, aku tak tahu apa. Ni pun tak ada akal. Pilihlah ke depan. Bila duduk depan, tu imam tengok sebelah. Ha, itu tandanya ada tak betul. Berhentilah semayang, itulah cara dia. Jangan dia pun tak ada akal. Apa ni? Tengok tu imam, dia ada akal. Oh, batal dah aku ni. Betul dah batal tu. Kira betul dah. Dia ambil mic pula. Pergi bubuh kat Tok Imam. Tolong tolong jadi imam. Yang imakmu kat belakang tu pun. Ini yang tak kena. Manusia yang nak tenang kena ada akal. Suami kalau nak tenang, duit tak cukup, akal panjang. Jangan merompak, jangan tikam nombor. Gunakan akal macam mana nak cari nafkah untuk isteri dan anak-anak. Berniaga pun boleh. Semua boleh sekarang. Menghadapi kemarau yang panjang. Rumput habis kering. Allah bagi akal. Pakaikan spek mata pada lembu. Warna hijau. Letakkan rumput kering. Pakai spek hijau. Dia tengok hijau. Ngap dia makan. Itulah namanya ada akal. Tuan-tuan naik motor. Tengah-tengah jalan dalam hutan ke jauh tu. Tayar pancit. Gunakan akal. Nak tumpang orang susah. Nak tolak letih. Nak bawa juga rosak tayar, rosak rim. Tuan-tuan buka tayar tuan-tuan. Tebahkan lalang-lalang. Tuan-tuan sumbat dalam tayar. Pasang balik. Jalanlah tuan-tuan. Tu namanya berakal. Nak tenang, tolong berakal. Ustaz, ya saya selalu pakai kipas ni ustaz. Habis tu, koyak selalu ustaz. Tak jenis tak tahan. Bukan macam kipas dulu-dulu ustaz. Dua kali kipas koyak ustaz. Hai, tak tahulah zaman sekarang ni. Kalau gitu jangan begitu. Letakkan kipas macam ni, apa pusing macam itu. InsyaAllah tak akan koyak. Itu namanya akal. Ustaz dah 2 minggu tak hujan ustaz. Panas sangat-sangat ustaz. Hai, tak tahulah pasang kipas tak sejuk. Aircon pula rosak. Gunakan akal. Abang ambil toto, tidur depan peti ais. Buka peti ais tidur. Relax je tuan-tuan. InsyaAllah. Itu nama dia akal. Di samping dia akan menambahkan bil elektrik tuan-tuan. Manusia yang kedua kata Syed Imam Malik, nak jadi hebat, kena ada rumah yang lapang. Orang tanya pada Imam Malik, rumah tuan pun kecil. Tuan kata apa? Rumah yang lapang bukannya rumah besar. Rumah yang lapang ialah sabar. Manusia nak tenang, sabar. Kalau tuan-tuan sakit, sabar. Allah naik darjat, Allah hapuskan dosa. Allah berikan pahala. Cara nak sabar macam mana? Kena ada ingat, ada orang lain lebih sakit daripada tuan-tuan. Maka tuan-tuan akan jadi tenang. Muak tak boleh makan. Makan muntah, makan muntah. Okey lah mak. Orang sebelah tu mak, makan-makan langsung tak muntah-muntah mak. Kembung, berak pun tidak, apa pun tidak. Okey lah mak, mak okey lah. Baru tenang. Saya dah tak ada jari kaki ustaz. Kena potong. Bahu jari kaki. Kawan kita tu kaki tak ada. Tu nama dia sabar. Sabar atas ketentuan. Bila kita sabar, kita tenang. Ada masalah, mesti ada jalan penyelesaian. Saya cakap pada tuan-tuan. Baru dia saya cakap dengan nurse. Kolej kejururawatan nurse. Tuan-tuan sebagai nurse. Tuan-tuan kena menyabarkan penyakit. Menyabarkan pesakit. Jangan tuan-tuan menambah beratkan pesakit. Jangan bila ziarah pesakit, pegang kaki pesakit. Dah sejuk ya. Dah sejuk ya. Jangan. Pegang tengok jam. Pegang tengok. pesakit tu pun tengok. Jangan, Nabi tak bagi. Jangan tuan-tuan tengok dia makan tak betul, apa semua tak betul, tuan-tuan tengok dia. Jangan cakap pada dia. Arwah Haji Dolah, macam ni lah sakit hari tu. Tuan-tuan sebut arwah pula, Allahu Akbar. Jangan, sabarkan dia. Allah, kamu ni orang muda, setakat patah riuk ni biasalah. Sabar riuk, bro, sabar bro. Lain kali kamu jangan buat wili je, wikang, wi apa pun buat. Bagi dia sabar. Jangan tu buk patah macam ni tak boleh baik dah ni. Kuman-kuman 40 tahun macam ni. Jangan. Sabarkan. Termasuklah kita buat dalam bilik orang salin. Sabarkan makcik-makcik yang salin. Akak-akak yang salin. Kadang-kadang orang perempuan ni selalu mudah bersalin. Atas troli pun dia bersalin. Turun ambulans beranak depan orang ramai. Ya Allah. Pakat tengok ramai. Orang pun ramai tengok. Buat kecemasan. Menangis dalam bilik. Malu makcik ramai orang tengok. Yang perut ni pun tak sempat-sempat nak beranak. Tunggulah dalam bilik dulu. Sabarlah makcik. Yang tahun lepas lagi teruk makcik. Depan pintu pagar dia beranak je makcik. Lagi ramai orang tengok makcik. Tak apa juga saya teroli. Yang tahun lepas pun makcik juga. Tahun lepas depan pagar sekarang atas teroli. Kena sabar tuan-tuan. Ini masalah tak sabar. Setengah orang tak sabar. Kena tegur. Marah. Ustaz tegur. Marah. Tok Imam tegur. Marah. Jangan marah. Sabar. Orang Arab kasar-kasar. Tetapi kalau tuan-tuan tegur orang Arab, dia menerima. Orang Melayu lembut-lembut. Tapi kalau kena tegur, hui, jangan tuan-tuan. Dibakarnya Quran. Tu di Kedah tu, bakar satu raga Quran. Kena tegur je. Baca tak betul tu. Dia ambil Quran, dibakar je. Tinggal satu je tak terbakar lagi. Orang Arab kasar-kasar, ganas-ganas, sombong-sombong orang Arab. Tapi bila kita baca ayat Quran pada dia, dia tunduk. Orang Melayu semua lembut-lembut. Assalamualaikum. Bye-bye. Tinggallah dulu. Makanlah dulu. Apa khabar? Baik sungguh tuan-tuan. Tapi kalau kita tegur dia, haram tu kak. Haram, haram. Tak ada yang halal. Bila kita baca ayat Quran, Inna Allah. Duk ayat Quran je. Ayat lain tak ada. Tak baca. Itu dasar kita. Ini orang yang tak sabar. Bila kena tegur lari. Bila kena nasihat lari. Jangan. Manusia yang nak tenang ialah manusia sabar. Tuan-tuan kena fitnah, sabar. Tuan-tuan kena ngumpat, sabar. Tuan-tuan miskin, sabar. Tuan-tuan kaya pun sabar. Allah akan bagi tenang pada tuan-tuan. Yang ketiganya manusia yang boleh jadi tenang itu apa? Yang ketiganya manusia yang mempunyai pakaian yang cantik. Tenanglah dia, hebatlah dia. Kata Imam Malik, pakaian yang cantik bukannya pakaian cantik-cantik, lawa-lawa. Pakaian yang cantik ialah akhlak. Manusia yang mulia, manusia yang hebat ialah manusia berakhlak. Tuan-tuan ni, anak dara tuan-tuan, cantik macam mana pun kalau tak ada akhlak, tak cantik tuan-tuan. Kita ni berjubah berserban, tapi kalau tak ada akhlak, tak segak tuan-tuan. Akhlak penting. Yang menilai manusia dinilai pada akhlak. Dan akhlak tak boleh buat-buat. Akhlak penting. Dalam rumah Allah akhlak. Tuan-tuan ni masjid tingkat naku belakang tingkat tu pun ada. Berapa banyak orang yang tak berakhlak dalam masjid. Dibukanya tingkat di ludah ya. Daripada dalam masjid. Melekat elio dengan kahak tengah-tengah tingkat naku. Ni tak berakhlak. Tengah orang dia tak buang kot tingkat. Dia selok saja kapek masjid. Ludah tak balik. Dia tengok pula tosik ada ke tidak. Wih jahatnya. Tidak ada akhlak. Ini tidak ada akhlak. Dengan Tuhan kena ada akhlak. Semayang tutup aurat elok-elok. Baju cantik-cantik akhlak. Ini baju pun tak pakai. Kain pelekat saja. Di masjid baju Melayu. Di rumah kain pelekat saja. Atas ni kat. Allahu Akbar. Panah penuh. Tengah semayang duduk garu panah. Serbuk panah duduk terbang. Ni nama dia tidak berakhlak. Jaga-jaga tuan-tuan. Ustaz macam suami akak, alhamdulillah lah ustaz kan. Di masjid pun berjubah tak lah. Di rumah pun berjubah. Alhamdulillah lah dapat kan. Tu akak rasa bertuah lah kan. Dapat dia sejak balik umrah ni lagi lah. Baik lah ustaz. Celok tak pernah tinggal. Tak payah nak angkat mata pun tak boleh. Berat celok. Dia kalau tak pergi masjid pun dia mayang di rumah pun jubah. Ustaz, ronok lah. Oi. Tuan-tuan ingat jubah semua betul ke? Ni butang apa muda ni? Ni. Tak pakai butang. Cuba tuan-tuan tengok jubah ni. Dia punya sampai ke pusat ni panjang butang ni. Bila tuan-tuan pakai jubah, tak berbutang baju. Kain pelekat tak pakai, seluar jeruk dalam tak pakai, seluar spender pun tak pakai. Bila tuan-tuan rukuk, tuan-tuan nampak apa? Tuan-tuan nampak tak? Tengok isteri dia tak faham, dia tak nasihat suami dia. Duk tengok dekat pintu, baiknya laki aku. Mak tengok apa? Ayah hang, alim. Mak cadar nak masak bubur kacang petang ni. Bok pakai jubah yang pok semayang tak sah. Pasal nampak aurat. Pasal tak pakai baju. Tak pakai, butang saja. Tak butang saja tuan-tuan baju. Bila dia rukuk, dia nampak apa? Dia pun nampak. Pasal macam pernah tengok tapi di mana ya? Tak sah lah semayang dia. Walaupun dia berjubah, sebenarnya dia tak berakhlak. Habis tu ustaz, saya kan pelekat tak ada, seluar jeruk pun tak ada ustaz. Macam mana saya nak pakai, butang pun tak ada ustaz. Ambil tali rafia, ikat di pinggang. Ambil tali pinggang, ikat di pinggang. Tutup aurat, semayanglah. Walaupun tidak berbutang, sah. Ni, tuan-tuan yang datang malam ni, baju Melayu, orang ramai tak ada butang. Saya pergi rukuk orang nampak. Ustaz, kalau orang tak nampak ustaz, walaupun orang tak nampak, tetap tak sah. Sebab tak menutup aurat. Jangan duk contoh duk kira halal. Semayang-semayang lipat kain telekung, tengok-tengok terkoyak tang belakang. Loh, koyak pula kain telekung aku. Tak apa, orang tak nampak kira halal, dia simpan. Tak ada kira halal, wajib ulang balik semayang. Tolong berakhlak. Bukan setakat berakhlak dengan Tuhan, berakhlak dengan Nabi. Sebab tu bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kena jawab sallallahu alaihi wasallam, tak boleh disebut Nabi dengan Muhammad. Tak berakhlak nama dia. Berakhlak dengan mak bapak, berakhlak dengan isteri, berakhlak dengan jiran, hatta kucing pun kena berakhlak. Nabi kata kalau anjing tengok kamu makan, bagi anjing tu makan. Sampai macam tu tuan-tuan. Ini tuan-tuan berakhlak tak dengan kucing? Tuan-tuan makan ikan, kucing datang. Nyau. Tuan-tuan ambil tulang ikan bagi dekat dia. Tulang. Kucing tengok, tak mana aku nak makan. Dia fikir. Tuan-tuan tak berakhlak dengan kucing. Tak kena. Nak tidur pun berakhlak. Nak bersin berakhlak. Nak kentut pun berakhlak. Ni dah usaha kentut cari orang. Nak tengentuk di bawah tu. Lari pergi di atas. Tajuk lepas di atas. Turun balik. Subhanallah. Itu namanya tidak berakhlak. Orang macam ni bukan mewarisi sifat Rasulullah. Tuan-tuan berakhlak tuan-tuan. Malaikat doa pada tuan-tuan. Malaikat doa sebab kita berakhlak. Nak korek hidung pun kena berakhlak. Kalau anak dara korek hidung, muka lawa pun, tapi kalau korek hidung depan orang ramai, tak berakhlak. Hilang anak jari ni, hilang hidung. Punya dalam habis ni. Tak berakhlak. Cuba berakhlak sikit-sikit tuan-tuan. Jangan tak berakhlak sangat-sangat ni, huduh sangat. Manusia ni kalau cantik macam mana pun tak berakhlak, tak lawa. Manusia ni kalau tak lawa tapi berakhlak, cantik sangat. Yang terakhir tuan-tuan, kata Imam Malik, manusia ni akan dapat tenang, manusia akan jadi hebat bila ada lampu yang menerangi. Apa maksud lampu menerangi? Kata Imam Malik, lampu menerangi ialah ilmu. Nak jadi hebat, nak jadi tenang, ada ilmu. Bila tuan-tuan ada ilmu, senanglah. Pakai serban, ada pahala. Tapi syarat, mesti ada. Bagaimana nak pakai serban, ada dapat pahala? Ilmu. Tuan-tuan nak pakai cincin. Bagaimana nak pakai cincin dapat pahala? Adakah pakai cincin di sini saja dapat pahala? Di mana jari yang pakai dapat pahala cincin? Macam Rasulullah pakai. Kena ada ilmu. Jangan tuan-tuan main balon saja sekarang. Lima-lima ni. Satu jari, tiga cincin. 10 jari. Tu dia. Kenapa pakai cincin banyak? Rasulullah pun pakai. Rasulullah pakai jari mana? Kena buat betul-betul. Ketika tuan-tuan qiyam, semayang. Semayang kita macam mana? Kedudukan perut kita atas tangan ke? Atas dada ke? Atas pusat ke? Atas tangan ke bawah ke? Yang Nabi buat macam mana? Ilmu. Kalau tidak, tak diterima tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok yang saya sebut dalam CD tu. Berapa ramai yang semayang tak sah sebab tak angkat takbir atau ihram dengan betul. angkat tak betul. Allah Akbar tak bunyi. Ada yang panjang A. Allahu Akbar. A panjang pula. Tak sah semayang. Ini selalunya yang seluruh satu. Seluruh satu punya orang. Teketak-ketak nak angkat tegur ini. Allah. Ha, pom-pom tak sah. Ada yang panjangkan bar. Allahu Akbar. Habis-habis semayang dia tanya. Macam Imam Mekah tak? Belah otak kamu. Imam Mekah mana ada macam itu? Tuan-tuan. Ada yang angkat takbir langsung tak bunyi. Oh, yang tu lagi sempoi. Soli fardu maghrib. Tak bunyi apa? Tak ada bunyi. Itu makji-makji yang angkat takbir. Yang dah tukar bunyi huruf. Itu nama dia jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Mana boleh Allah. Bukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa baca macam itu? Lewat. Teruklah. Yang batuk. Takbiratul Ihram batuk. Allah. Siap terlangkah hak lagi. Besok pagi subuh. Allah. Menguap mana nak sah semayang. Mengaji rajin, apa semua rajin, ilmu tak ada. Habis tuan-tuan. Ni tadarus tuan-tuan nak tadarus bulan Ramadan. Tolong belajar tajwid balik, kemas. Ini main lintang pukang baca ni. Bila orang tegur lari. Asal lari tegur. Satu grup lima orang, bila tu imam tegur, salah tu tak betul tu. Dua malam jadi tahan. Masuk malam ketiga tu penjuru belakang, seorang dia tadarus. Kita pun tanya dia, kenapa? Seorang kenapa tak masuk geng? Kita ada geng kita. Penggemaran bermula. Geng. Upin dan Ipin. Betul. Kenapa je kamu semayang seorang-seorang? Kenapa kamu baca Quran seorang-seorang? Kan kita ada geng kita. Tak nak lah aku. Asyik aku baca je salah. Aku buka mulut je salah. Demo je betul. Baik aku baca seorang. Semua betul. Nak. Betul. Ada duduklah dua-dua orang di situ. Adik-beradik Upin dan Ipin. Tujuan tadarus untuk membetulkan. Bila tak betul, kena tegur. Bila kena tegur, janganlah merajuk. Ada setengah orang bila tak ada nama, dihalaunya orang tadarus. Kamu bila masuk tadarus ni? Baru tadi, kita dah 3 malam dah. Tak boleh masuk ke? Bukan tak boleh, boleh. Tapi tak dapatlah kain pelikat. Sebab peruntukan jawatan kuasa peruntukkan 50 orang je untuk 50 like and plekat. Kamu masuk dari 51, kamu tak dapat tau. La ilaha illallah. Pening kepala tak tuan-tuan? Pening ni tuan-tuan nak puasa nanti. Berapa ramai yang bila buka puasa doa panjang-panjang je lah. Yang bila dah bang Allahu Akbar Allahu Akbar, makan je lah Al-Fatihah. Bismillah. Siapa suruh baca Fatihah? Makan je lah. Bismillah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap pejam mata tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak ada ilmu. Bila dah habis 5 minit doa, baru dia cari kurma. Mana kurma saya? Tok Imam bacalah doa. Kami nak makan. Ada tuan-tuan yang jenis macam tu, dia tak faham. Bila buka puasa, makan. Apa nak doa-doa lagi? Panjang-panjang. Doa pendek sudah. Ini Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Tak betul tu. Kena faham betul-betul tuan-tuan. Setengah orang, bila buka puasa, lauk dah siap. 4 jenis lauk. Tembikai spirin. Kurma spirin. Ayak tu dia. Bila buka puasa, pengurusi pesan. Tuan-tuan, kita buka puasa ni minum dulu dan ambil kurma makan ya. Nasi kita makan selepas semayang maghrib ya. Kerjasama tuan-tuan. Dia ucapkan terima kasih lah ya. Tolong makan kurma je ya. Nasi dah hidang, lauk dah hidang. Tiba-tiba makan kurma je. Agak-agak semayang kan khusyuk tak? Tambah pula meja tu apa ya? Ayam 3 ketul, yang tu 4 ketul. Tak boleh, aku mesti ambil yang tu, yang tu 4 ketul. Bila tuan-tuan semayang, khusyuk tak? Yang sah depan tak khusyuk. Macam mana aku duduk depan ni? Lambat aku. Habislah. Yang paling tak khusyuk, hak belakang. Tepi tempat orang duduk hidang nasi. Alhamdulillah belakang sekali. Habis-habis semayang aku tiba-tiba. Tok Imam pun tak khusyuk. Takkan mereka tak simpang kat aku, aku Tok Imam. Tu yang Tok Imam relax tu. Pasal dia dah agak dah. Mereka simpang tu dia. Kan tak khusyuk tu tuan-tuan. Di manakah letaknya hadis Nabi bila makanan dah hidang, malun dulu. Kalau tak nak balun, simpan dalam periuk. Lepas mas mayang, baru hidang. Tolong buat betul-betul. Ustaz, kita dah buat dah tu lepas ustaz. Kita jamu kurma dengan air dulu ustaz. Lauk kita simpan dalam periuk ustaz. Lepas mayang maghrib baru kita hidang ustaz. Masalah hari tu ustaz, lauk dengan periuk-periuk kena curi ustaz. Ah, tu pun satu hal juga. Ini tuan-tuan, semua benda kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak baik. Yang Nabi kata, penceramah yang baik, pendakwah yang baik, empat juga. Tolong bagi seronok orang bila berdakwah. Bashiru, bagi orang suka dengar ceramah. Nanti nak datang lagi, lagi nak datang lagi, lagi nak beramal lagi, nak beramal lagi. Ini penceramah yang bagus. Bashiru. Jangan teribat pumpang-pumpang. Aku nak balik, tak balik. Aku nak balik, tak balik. Orang tak seronok. Lama-lama orang tak datang. Bila ustaz ni datang, dia datang. Bila ustaz tu, aku tak mau datang. Dia ni tengki-tengki, aku tak suka. Ini bukan penceramah yang baik. Penceramah yang baik bagi orang seronok. Yang kedua kata Nabi, penceramah yang baik, jangan bagi orang pecah belah. Biar orang berhimpun dalam masjid, keluar daripada masjid pun satu. Duduk dalam masjid pun bersatu, keluar daripada masjid pun bersama-sama. Jangan pecah belah. Yang ketiga penceramah yang baik ialah senangkan anak-anak muridnya. Dengan bahasa yang senang faham, dengan mereka senang amalkan apa yang dia cakap. Jangan guna bahasa tinggi-tinggi, nanti dia pun tak faham. Kita hendaklah pragmatik di dalam menjalankan era globalisasi. Orang kampung faham apa? Pragmatik tu apa, Mat? Para tu nak mati lah, faham lah. Mereka tak faham tuan-tuan. Penceramah yang baik bila cakap dengan tadika, cara tadika. Baik adik-adik, anak-anak Nabi ada 7 orang. Laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Boleh adik-adik? Boleh. Ha, itu tadika. Jangan tuan-tuan bercakap pada budak-budak tadika. Kita hendaklah mempertabakkan. Oh, sudah tuan-tuan. Terkejut budak tu tak kena. Dengan budak-budak sekolah anda, dengan dia kena sambut budak sekolah rendah. Kita hendaklah hormat kepada mak bapak. Nampak dia sambut, nampak tu sekolah rendah. Untuk sekolah menengah, dengan cara menengahnya, dengan cara kadang-kadang kena cerita pasal menyanyi, kadang-kadang kena cerita contoh-contoh bahasa demo. Hello bro, cayalah bro. Besar gila. Itu orang bunda punya. Semua gila belaka. Kecil pun gila, besar pun gila. Itu orang muda. Untuk orang tua-tua, bahasa orang tua-tua. Untuk orang ilmiah, nak ilmiah. Sebab tu Nabi kata, senangkan mereka. Yang keempat, jangan susahkan mereka. Itulah penceramah yang baik. Saya tak nak menyusahkan tuan-tuan. Sebab saya penceramah yang baik. Penceramah yang baik tak menyusahkan. Sebab tu saya nak berhenti. Dah pukul 10, suku. Dah 2 jam bila Nabi orang tua ni menyusahkan aku betul. Ha, sebab tu saya nak berhenti dah. Tuan-tuan saya tengok-tengok jam. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Saya ni dah berceramah ke Malaysia. Seluruh Malaysia ni tuan-tuan sudah 18 tahun. Inilah pertama kali saya sampai di Selayang ni. Jadi kalau tuan-tuan nak jumpa balik, tunggulah 18 tahun lagi. Ya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang tuan pengurusi umumkan, saya sekarang sedang menjalankan sekolah saya untuk tuan-tuan yang nak duduk di pondok. Sepanjang bulan Ramadan ni saya alu-alukan. Pondok saya ada 50 buah. Penuh semua dah. Satu pondok boleh muat 4 orang. Semua dah penuh. Tuan-tuan tak payah duduk, penuh. Tapi kalau tuan-tuan nak duduk bulan Ramadan, kita buka. Jadi aktiviti sepanjang bulan Ramadan, pagi 9.30 sampai 12, pengajian kitab, 5 buah kitab. 3 petang sampai 4.30 petang, tadarus. Kemudian buka puasa semua, sembahyang tarawih 10 rakaat. Kemudian tazkirah. Kemudian 4 pagi bangun, buat tahajud semua, sambung lagi 13 rakaat sampai sahur. Kemudian sahur, sembahyang subuh dan kuliah subuh. Habis pukul 7 balik. Itulah rutin tiap-tiap hari. Jadi siapa yang nak boleh masuk, tiada yuran dikenakan. Makan sahur disedia, buka puasa pun disediakan. Yang saya tak sedia, makan tengah hari. Ya, yang tu saya minta maaf lah, kami tak masak. Tengah hari, bulan puasa, kami tak masak. Siapa yang nak boleh hubungi saya 526-0321. Tetapi bilik kelamin penuh. Bilik suami isteri full house. Kalau suami isteri nak masuk, isteri bilik lain, suami bilik lain. Okey, yang itu. Ha, salah. Yang kedua, disebabkan permintaan terlalu banyak, kita akan buka lagi pondok sebanyak 29 buah pondok. Jadi saya baru buka 2 hari je. Tadi saya punya pembantu bagi tahu dah 20 pondok orang beli. Tinggal lagi 9 buah. Kalau tuan-tuan nak wakaf atau nak duduk di pondok, pondok moden ya, siap dengan aircon, tile, plaster ceiling semua ada ya. Tuan-tuan jangan faham atap genting atap rumbia ya. Pondok kita orang jangan fikir pula tandas jauh di belakang tu, jangan. Ya, tile semua macam hotel tuan-tuan, macam hotel. Jadi ada lagi 9 buah pondok yang tuan-tuan boleh wakaf ataupun tuan-tuan beli. Jadi saya buka peluang pada tuan-tuan boleh duduk di sana kalau nak. Dan untuk tahun depan saya akan buka Mahat Tahfiz Al-Quran bermula tingkatan 1. Jadi siapa yang nak hantar anak dia pun boleh, tetapi temuduga dulu, kita cuma ambil 30 pelajar baru sahaja. Jadi semua tu tuan-tuan boleh hubungi 526-0321 05 ya, 05-526-0321. Jadi tuan-tuan yang mana nak bagi sumbangan untuk sekolah saya boleh. Saya tak minta derma. Saya jual barang untuk sekolah Aisyafi yang telah dibaca Quran 30 juzuk untuk perubatan, CD-CD perubatan, doa-doa yang saya buat dan kismis yang telah dibacakan doa. Tuan-tuan boleh ambil di luar selepas mayang nanti. Saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. Kita jumpa lagi besok tu Haji. Besok ya. Orang perempuan boleh ke sembahyang Jumaat? Orang perempuan boleh sembahyang Jumaat ke? Oh tak ada ya. Ha, ya besok tuan-tuan tazkirah Jumaat dan khutbah Jumaat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.